Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layak ia dipuji, dan kita panjatkan dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Seperti sudah saya bahasakan sebelumnya, kita akan mulai dosa besar yang satu. Dan sebelum saya masuk ke dosa besar yang pertama, masalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa besar itu bisa dilihat dan diketahui dari adanya ancaman Allah. Jadi dosa ada dua macam, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Kalau dosa kecil itu umumnya larangan-larangan yang tidak diikuti dengan ancaman. Tapi kalau dosa besar, semua larangan diikuti dengan ancaman, baik itu laknat, murka, azab di kubur, azab di akhirat, beratnya hisab hari kiamat. Semua itu berarti menandakan dosa yang sedang dibahas adalah dosa besar. Dosa besar yang paling ditekankan untuk dijauhi dan bisa berbahaya sekali bagi seseorang. Dia berada di ambang jurang. Bisa dia selamat kalau dia jauhi, dan dia pasti akan celaka, jatuh dan tidak akan pernah bisa selamat kalau dia sempat terjerumus. Yaitu syirik. Syirik atau syirkun dalam bahasa Arab itu diambil dari kata-kata syaraka yushariku, yang artinya berpartisipasi atau mengikut sertakan. Jadi yang dibahas adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang menyekutukan, memarnerkan, mempartisipasikan makhluk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kita tahu Tuhan kita, enggak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah. Yang menciptakan yang di langit, di bumi, di kedalaman lautan, kelihatan, tidak kelihatan, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep dasar. La ilaha illallah. Dan Allah Azza wa Jalla ini tidak mau disekutukan. Tidak mau ada partnernya. Memang Dia Esa. Konsep dasarnya surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkan. Sampaikan hai Muhammad, tanamkan di dalam hati umatmu, Allah itu ahad, Allah itu esa. Tidak ada yang membantunya, tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya. Allahus samad. Allah itu segala sesuatu bergantung padanya. Apa saja? Coba teman-teman renungin apa yang diseru selain Allah di muka bumi. Pohon keramat kah? Gunung kah? Apalah ya, lautan, jin, malaikat, semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti tunduk dengan Allah karena ada fenomena-fenomena yang telah Allah ciptakan di alam semesta ini, semua harus ikutin, enggak bisa enggak. Seperti misalnya pergantian siang malam. Pasti mereka ikutin, tidak bisa tidak. Adakah yang bisa menahan malam? Adakah yang bisa menahan siang? Turunnya hujan. Rasa lapar yang dirasakan oleh makhluk yang membutuhkan makanan, adakah yang bisa menahannya? Rasa haus, rasa capek, kesedihan, kesenangan, semua ada fenomena yang tidak bisa dibantah. Maka Allah mengatakan Allahus Samad, Allah itu semuanya bergantung padanya. Dan puncaknya kata para ulama, kalau mau tahu bagaimana manusia sebenarnya punya fitrah takut sama Tuhannya dan tahu ada Tuhannya itu, walaupun orang ateis, kalau mereka berada di atas, di dalam satu situasi dan kondisi yang memang membuat mereka sudah yakin tidak bisa selamat. Misal pada saat orang di atas kapal lagi badai dan akan tenggelam, dipastikan kata ulama semua, biar orang ateis yang tidak ngaku ada Tuhan akan keluar dari lisannya nanti, Tuhan selamatkan kami, walaupun dia tidak tahu namanya. Enaknya kita sebagai orang muslim tahu namanya Tuhan kita tuh Allah, bahkan kita punya 99 nama Allah yang mulia yang bisa kita pakai. Mereka gak ngerti, mereka cuma bilang Tuhan saja. Fitrah itu, makanya kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua yang lahir pasti fitrah, pasti tahu Tuhannya. Fa'abawahu yuhawwidanihi, nanti kedua ayahnya, kedua orang tuanya, ibu ayahnya menjadikannya Yahudi kalau dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau menjadikannya sebagai Nasrani kalau kedua orang tuanya Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi penyembah api kalau kedua orang tuanya penyembah api. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini Allahus Samad. Memang semua bergantung padanya. Saya pernah dituntun oleh salah satu dosen saya, dosen akidah di Madinah, dia bilang salah satu contoh fitrah tahu kalau anak bayi, anak-anak itu mengenal Tuhannya, bahkan mengetahui kalau Tuhan itu ada di atas langit sana. Maka coba lihat kalau anak-anak masih belum terkontaminasi dengan pemikiran yang tidak benar. Belum pernah nonton kartun-kartun yang memperlihatkan ada manusia batu di atas awan lah, ada dewa-dewa lah dan segala, belum rusak dengan itu semua. Maka masih fitrah, coba tanyakan di awal-awal umurnya 3 tahun. Dan subhanallah, saya lakukan ini pada anak-anak saya. Beliau bilang coba tanyakan kepada anak-anak yang masih belum terkontaminasi pikirannya dengan hal-hal yang buruk, terutama film-film kartun. Coba tanya, di mana Allah? Pasti secara fitrah dia tunjuk ke langit. Saya awalnya ragu, benar gak nih? Waktu saya masih mahasiswa belum menikah, subhanallah, saya pulang ke Indonesia tahun 99, kemudian 98, kemudian 99 saya menikah, alhamdulillah. Saya punya anak setelah itu, tahun depannya. Saya tunggu sekitar 2-3 tahun. Pas 3 tahun anak saya pertama perempuan, langsung saya tanya, nak, di mana Tuhan? Awal saya bilang gitu, di mana Tuhan? Anak ini masih baru bisa ngomong, baru bisa panggil nama saya, nama uminya gitu. Kemudian dia masih melongo, kayak belum jawab. Saya jelaskan, saya tatap matanya, saya bilang, nak, di mana Allah? Subhanallah, dia angkat jarinya ke langit, nunjuk seperti guru saya bilang. Ada anak saya yang kedua, saya tanya lagi sama kasusnya. Anak saya yang ketiga, saya tanya sama kasusnya. Yang keempat, saya tanya sama kasusnya. Maka saya bilang, berarti penelitian fitrah ini betul-betul luar biasa. Ada memang, gitu kan? Asal anak ini memang belum rusak ya. Kalau dia sudah biasa nonton kartun manusia batu di atas langit, ada dewa inilah, dewa itulah. Seperti sekarang banyak anak-anak kita nonton Krishna, nonton ini, nonton itu, khurafat semua. Gitu kan? Dewa lah, macam-macam gitu. Pernah waktu saya dilihatkan oleh anak saya, dia bilang ini kartun abati yang sering di, saya dipanggil abati ya oleh anak-anak saya, artinya ayah sayang gitu ya, ayah sayang, tersayang, karena itu dipanggil Ismail alaihissalam memanggil ayahnya Ibrahim dengan kata-kata itu. Dia bilang ini abati ada kartun, boleh gak kami nonton? Saya biasa kontrol HP mereka. Kemudian saya lihat, apa ini nak? Ini kartun India, apa judulnya? Krishna. Saya penasaran, saya sempat nonton sekali. Saya lihat dulu. Ya, berarti lihat dulu nak ya. Saya nonton. Saya ingin tahu apa isinya. Subhanallah, isinya perusakan akidah yang luar biasa. Satu cuplikan saya nonton, satu film itu saya nonton, satu seri itu cuma mungkin durasi 15-20 menit. Itu luar biasa. Perusakan akidah yang luar biasa. Jadi digambarkan Krishna itu adalah Tuhan yang menjadi dari anak kecil dan dia bisa melawan semua dewa-dewa. Dewa-dewa ini dalam keyakinan mereka Tuhan-Tuhan yang lain. Ada dewa matahari, ada dewa hujan, ada dewa ini. Jadi ceritanya pada saat itu kebetulan saya nonton cuplikan kartunya sendiri, jadi saya berani menceritakan. Saya lihat di situ ceritanya dewa hujannya lagi ngamuk sama manusia di bumi, nggak mau turunin hujan. Terus digambarkan dewanya, dewa hujannya tuh lagi di atas awan, duduk di singgasana, lagi duduk banyak makan anggur, makan apel gitu. Terus ada orang-orang dayang-dayang di sebelahnya. Ada dayang-dayang datang, Tuan, bagaimana Tuan? Masih mau turunkan hujan di bumi enggak? Enggak bisa, saya lagi ngamuk dengan mereka. Ini film kartun nih. Terus dibuat sedemikian rupa dramatis sehingga membuat orang tertarik melihat dari gambar, dari warna. Akhirnya sampai si Krishna ini ceritanya ngamuk sama dia dari bumi, kemudian berantem. Sampai Krishna mengalahkan dia. Dan akhirnya dia harus turunkan hujan, harus mau tidak mau, karena dia sudah dikalahkan. Coba, apa yang difahami sama anak-anak tuh? Emang ini Tuhannya nih, gitu kan? Ya, itu memang Tuhannya mereka, orang-orang non-Muslim ini. Itu berbahaya sekali. Semenjak itu saya bilang haram, nak, tidak boleh nonton ini. Mustahil bisa. Ini ceritanya begini, saya jelaskan. Sehingga anak-anak saya faham dan mereka tidak nonton lagi. Tapi lihat bagaimana kerusakan itu. Kalau belum rusak seperti ini, insya Allah akan bisa, gitu kan? Lalu Allah menjelaskan kepada kita, lam yalid walam yulad, tidak punya tidak beranak, tidak diperanakkan, enggak ada asasnya, enggak ada bawahnya, enggak ada orang tuanya, enggak ada ibu ayahnya, enggak ada. Kalau ada ibu ayah, ada kakek, ada nenek, ada macam-macam. Kalau ada anak, berarti ada cucu, ada seterusnya sampai ke bawah. Allah mengatakan dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak butuh sama siapapun. Allah enggak butuh. Allah sama sekali enggak butuh sama siapapun. Saya sudah pernah jelaskan hadis qudsi, kita ulangi lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin kerajaanku itu ada dan itu benar ada, maka pastikan kau tidak perlu takut kepada raja siapapun, karena kerajaan mereka akan punah dan kerajaanku tidak akan punah. Wahai anak Adam, ini manusia yang diajak bicara di sini. Wahai anak Adam, kalau seandainya kau yakin akulah yang telah menciptakanmu, akulah yang telah memenuhi semua kebutuhanmu, maka aku jadikan semua yang aku berikan kepadamu sebagai fasilitas dari rezeki cukup untukmu. Dan kalau seandainya hai anak Adam, kau tidak yakin aku yang menciptakanmu, aku yang telah memberikan kebutuhanmu, maka pastikan aku akan sempitkan dunia di sekitarmu dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang aku telah catatkan. Biar kamu mutar-mutar kemanapun, toh kembali ke sini nanti. Saya akan kasih itu. Hadis yang lain, hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman untuk diriku. Tidak boleh, zalim itu mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain, itu namanya zalim. Kita ngambil haknya orang atau kita tidak memberi haknya yang ada pada kita. Ada pegawai gak dikasih gaji, atau kita mengambil hak warisnya, ahli waris yang lain, maka itu namanya zalim. Kata Allah, aku haramkan kezaliman dan aku jadikan haram diantara kalian, maka jangan saling menzalimi. Sudah saya bagi semuanya. Lalu kata Allah SWT, hai hamba-hambaku dari manusia dan jin, kalau seandainya kalian semua beriman dengan tingkat iman yang satu, semuanya satu level imannya, semuanya beriman, kata sebagian ulama hadis, imannya seperti Nabi Muhammad SAW, iman tertinggi, semuanya sama, jin dan manusia miliaran, tidak akan mengurangi dan menambah, tidak kurang, tidak tambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kalau kalian semuanya kufur, kafir kepadaku, kata para ulama, semua jin dan manusia ini seperti kafirnya Fir'aun, semua mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi dan menambah sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kalau seandainya kalian semua berkumpul di sebuah lembah, lalu kemudian kalian minta semua apa yang kalian inginkan, yang paling tinggi yang kalian angan-angani, dan saya berikan semua jin, semua manusia yang dia mereka inginkan, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di lautan lalu diangkat. Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya. Allah itu Tuhan yang maha semuanya, maha perkasa, maha hidup, maha melihat, maha mengetahui, semuanya tidak ada terkecuali. Dan banyak sekali ayat yang membahas masalah ini. Tentu saya ada bahasan khusus judulnya Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia, bisa dinonton di YouTube. 2 jam lebih saya bicara ayat-ayat tentang bagaimana bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Bagaimana Allah perkenalkan dirinya, Dia menciptakan yang di langit, semua bintang-bintang, semua perputarannya, macam-macam perubahan siang dan malam, burung-burung yang berterbangan, kemudian di daratan semua yang kelihatan dengan mata manusia, manusia dengan beragam macam bahasa, paras wajah, warna kulit, postur tubuh, kemudian jin ya dengan beragam macam karakter-karakternya dan seterusnya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka dari makanan, dari pakaian, dan segalanya. Hewan-hewan dengan jutaan spesiesnya, semuanya yang tidak pernah habis, mati, musnah, hidup lagi, diciptakan lagi terus. Tumbuh-tumbuhan dengan beragam macam warna, rasa, ya, poster, dan seterusnya. Semua itu, ya, semua itu. Hanya Allah SWT yang menciptakannya. Jadi Allah SWT membuktikan itu banyak sekali. Dan tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang bisa mengaku seperti Allah SWT. Syirik, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dipartisipasikan. Tidak boleh orang beribadah tunduk kepada Allah, melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang Allah perintahkan dan dipartisipasikan dengan makhluk. Dan syirik ada 2 macam, saya akan berikan contoh-contohnya. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ini mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Tadinya itu asalnya itu ibadah untuk Allah. seperti misalnya menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih asalnya adalah ibadah kalau disembelih untuk Allah, tapi dialihkan untuk kuburan tertentu, untuk pohon tertentu, sesajen untuk selain Allah, namanya syirik besar, gitu kan? Mengalihkan ibadah itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu syirik besar. Meminta-minta, berdoa asalnya hukum ibadah kepada Allah, tapi mintanya dialihkan bukan kepada Allah tapi kepada kuburan, karena dianggap kuburan itu bisa memberikan mudharat dan manfaat. Nah, ini syirik besar namanya. Kalau syirik besar, teman-teman sekalian, maka konsekuensinya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kalau dia meninggal, dia akan kekal di api neraka. Yang ketiga, semua amalnya yang pernah dia kerjakan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang berbahaya sekali syirik besar ini. Berbahaya sekali syirik besar. Makanya Imam Nawawi mengatakan rahimahullah, sungguh ya bodoh orang-orang yang datang minta-minta ke kuburan sementara dia tahu kuburan itu di dalamnya manusia seperti dia, walaupun dia adalah orang yang dekat dengan Allah dasarnya dan sudah menjadi tulang belulang. Mestinya dia langsung minta kepada Allah. Para sahabat memahami benar konsep ini. Apa yang mereka lakukan? Kalau sendal mereka tuh putus, mereka angkat tangan ke langit, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Minta langsung kepada Allah. Sendal ini mungkin sederhana, tapi fahami bagaimana connect-nya dia ya dengan Allah SWT Tuhannya. Begitu yakin kalau Allah SWT maha mendengar, maha mengetahui, gitu kan. Dan Allah memang tidak lemparkan sendal dari langit, sudah pernah saya jelaskan. Kalau doa kita diijabah datang dalam bentuk sinyal, tiba-tiba ada yang kesian sama kita, kita dapat sendal, kita dapat duit bisa beli sendal, ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Yang penting kita kembali kepada Allah. Sahabat begitu. Sendalnya putus, ya Allah, sendal saya putus. Haus sedikit, ya Allah, saya haus. Dan seterusnya, mengeluh kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala menjawab apa yang dia inginkan. Yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil ini adalah riya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dikatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi, yang paling saya khawatirkan dari kalian adalah syirik yang tersembunyi. Maka para sahabat mengatakan, wama syirkul khafi ya Rasulullah, apa itu syirik tersembunyi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-riya, riya. Nah, kalau syirik besar tadi, dia alihkan 100% itu. Penyembelihannya tadi, ibadahnya, doanya untuk selain Allah. Tapi dia tahu itu ibadah untuk Allah sebenarnya. Kalau riya, syirik kecil, dia awalnya dimulai ibadah itu untuk Allah, tapi di tengah-tengahnya diikuti partisipasi, ya, mempartisipasikan selain Allah. Seperti orang lagi sholat, awalnya karena Allah, di tengah-tengah sholatnya syaitan datang membisikkan, tuh di sebelahmu ada temanmu, lihat, kamu lebih baik lama sujud sekalian biar kamu dipuji, nanti begini, nanti begitu, biar dahi kamu hitam, biar apalah, beragam macam bisikan. Kalau dia iyakan, maka masuk syirik kecil. Nah, kalau syirik kecil terjadi, asalnya ibadah dia sudah niatkan untuk Allah, tapi di tengah jalan ada gangguan dari syaitan dan dia iyakan, berarti dia partisipasikan syaitan atau godaan syaitan di tengah-tengah ibadahnya. Awalnya untuk Allah tadi. Kalau syirik besar memang dari awal bukan untuk Allah, tapi asalnya ibadah itu untuk Allah. Seperti tadi menyembeli memang untuk Allah, berdoa untuk hanya kepada Allah, tapi dia alihkan. Kalau ada orang ibadah, dipastikan semua ibadahnya akan ada riaknya. Syaitan berusaha untuk membuat riak, karena riak adalah senjata pamungkasnya syaitan. Begitu riak sedikit, kata Nabi SAW, al-yasiru minar riak syirkun. Sedikit saja riak sudah syirik, batal tuh ibadahnya. Kalau orang itu tidak berhasil riak, maka dialihkan untuk mengurangi minimal pahala-pahala yang didapatkan. Syirik kecil ini tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, tetap dia muslim. Syirik kecil, kalau orang itu meninggal tidak kekal di api neraka, dia bisa keluar nantinya setelah dosanya bersih. Dan yang ketiga, syirik kecil tidak menghancurkan semua ibadah, tapi ibadah yang sedang dikerjakan saja. Jadi misalnya kalau dia lagi sholat, dia riak di sholat, ya sholat itu yang tidak diterima, tapi gak ada hubungan dengan sholat-sholat yang lainnya, dia tidak riak. Tidak ada hubungannya dengan sodaka baca Qur'annya, selama dia tidak ikutkan dengan riak itu. Kata Imam Az-Zahabi, syirik adalah Anda menjadikan suatu tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan Anda, dan Anda menyembelih selainnya untuk atau berupa batu atau pohon atau bulan atau nabi atau syekh atau jin atau bintang atau malaikat atau hal-hal semacamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syirik besar ini, Surah An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau maksudnya dia meninggal sebelum taubat. Tapi kalau dia sempat taubat sebelum meninggal tuh insyaallah diampuni oleh Allah. Karena seberat apapun akan diampuni asal taubat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna taubata tajubbu ma qablaha. Semua taubat itu akan menghapusi semua kesalahan sebelumnya. Tapi kalau dia meninggal tidak sempat taubat, maka masuk dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dia di hisab nanti. Artinya akan kekal di api neraka. Kemudian surah Al-Maidah ayat 72 juga berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar. Al-ayah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya ialah neraka. Dari sini, dari dua ayat inilah ulama mengatakan tadi syirik besar pertama mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia katakan dia musyrik, keluar dari Islam. Karena ini terjadi pada orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka masih menjadikan patung-patung sebagai sekutunya Allah. Kemudian yang kedua tadi dikatakan dia akan mengekalkan pelakunya di api neraka. Tadi Al-Maidah 72. Siapa yang musyrik kepada Allah dan meninggal dalam keadaan tersebut, Allah akan haramkan baginya surga dan akan masuk ke neraka. Serta akan hancur semua amalnya, diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi An-Nisa 48. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa dan Allah akan selain syirik dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Dalam surah Luqman ayat 13 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Makanya perbuatan syaitan yang paling pertama membuat kemusyrikan. Awal datangnya kemusyrikan adalah di zaman setelah meninggalnya Nuh alaihissalam. Di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya setelah generasi Nuh dan sahabat-sahabatnya mati semua, jadi kalau kita generasi tabi'innya, datanglah syaitan, kata Nabi SAW, menjelma jadi manusia, kemudian berkata kepada orang-orang pada saat itu, tidakkah kalian merindukan Nuh dan sahabat-sahabatnya? Maka kata Nabi Nuh, kata mereka, tentu saja. Kata Nabi Nuh alaihissalam, kata mereka, Nuh ya dan pengikut dan sahabat-sahabatnya, kalau kalian tidak buat patung mereka, maka kalian akan lupa nanti wajahnya. Anak-anak kalian sudah tidak kenal lagi. Buat patungnya, pajang di dekat tempat-tempat sholat kalian. Jangan disembah. Bukan untuk disembah, untuk dikenang. Awalnya begitu. Kalau kita sekarang untuk hiasan, ya. Banyak orang taruh patung itu untuk hiasan misalnya. Maka mereka pun melakukannya. Sampai ada yang mengatakan, iya ya, sebelum kami lupa wajahnya Nuh dan pengikutnya. Oke, kita buat deh, dibuat. Dibiarin sama syaitan. Satu generasi habis. Tidak ada yang sembah berhala itu. Datang generasi setelahnya, kata Nabi SAW, hadis ini hadis riwayat Bukhari, Nabi bongkarin buat kita. Kata Nabi SAW, setelah generasi ini habis, bayangkan syaitan sabarnya dalam merusak manusia. Habis generasi tersebut, datang generasi setelahnya, ya, maka syaitan pun datang mengatakan, dulu orang-orang tua kalian menjadikan patung-patung ini perantara dengan Allah. Bukan hanya sekedar dipajang, minta melalui mereka karena mereka orang soleh, Allah akan ijabah. Itu tahapannya. Mulailah banyak generasi ini yang begitu. Wahai Nuh, jadilah perantara buat kami dengan Allah. Wahai Fulan, dipanggil-panggillah patung tersebut. Allah enggak ingin perantara ada di sini, apalagi benda mati. Beda kalau benda hidup, makhluk hidup. Tapi ini kalau enggak, kalau orang tua kita masih hidup, ada orang soleh hidup, kita bilang doakan, terjadi dalam hadis Bukhari. Para sahabat ada yang berdoa datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Abu Hurairah anhu pernah meminta agar ibunya didoakan oleh Nabi SAW. Itu terjadi. Ada sahabat-sahabat yang minta didoain anaknya baru lahir. Ada sahabat yang minta didoain agar penyakitnya sembuh. Sebagaimana wanita yang kena penyakit air minta disembuhkan, minta didoakan kepada Allah melalui Nabi SAW, itu boleh. Tapi Nabi masih hidup. Setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada satupun riwayat menjelaskan para sahabat itu ada yang datang ke kuburan Nabi minta-minta. Enggak pernah. Mereka tahu benar itu. Mereka mengubur Nabi SAW, ya sudah, mereka meminta kepada Allah seperti apa ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang mereka lakukan. Maka akhirnya generasi ini pun ya mulai menjadikan patung-patung itu perantara dengan Allah. Setelah generasi ini habis, Datang generasi setelahnya lagi, mulailah syaitan masuk kepada inti poinnya, patung-patung ini adalah Tuhan-Tuhan kalian. Mereka yang telah menyelamatkan orang tua kalian, mereka yang telah memberikan kesuburan di tanaman-tanaman kalian, akhirnya mereka pun menyembah berhala-berhala itu. Ini awal kemusyrikan, gitu kan? Juga awal disembahnya berhala di Jazirah Arab, di Mekah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, Ismail alaihissalam meninggal dunia, berjalanlah waktu yang sampai datang ada satu suku yang datang dari wilayah Yaman, datang merebut, ingin merebut Mekah, gitu kan? Kalau saya tidak salah, suku ini namanya suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini datang ingin menyerang Mekah, dan di Mekah dikuasai oleh suku Jurhum. Mereka sama-sama dari Yaman. Suku Jurhum ini suku yang dari dulu, dari zaman Hajar dan Ismail alaihissalam, mereka yang datang hijrah dari Yaman, dan dari suku Jurhum ini Nabi Ismail alaihissalam menikah, dan akhirnya muncullah suku-suku Quraisy itu dari keturunan mereka. Ringkas cerita, suku Khuza'ah berperang sampai akhirnya menang dan suku Jurhum kalah. Nah, suku Jurhum ini, tentu Anda kalau mau ikut bisa ikuti pelajaran di Sirah kita, ada pelajaran di Sirah sudah saya sampaikan panjang lebar. Akhirnya suku Jurhum menimbun air zam-zam, kemudian mereka akhirnya terkalahkan dan memimpinlah Khuza'ah di Mekah, tapi tanpa ada air zam-zam. 300, Hilal al-Sirah mengatakan 300-500 tahun tidak ada zam-zam. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan bagaimana zam-zam ditemukan di benak Abdul Muttalib di dalam Sirah kita. Nanti bisa diikutin di sana. Ringkas cerita adalah, pada saat ya Khuza'ah masuk, ada salah satu pemimpin Khuza'ah, bukan yang awal ya, tapi yang datang setelah itu, beberapa generasi setelah itu turun-temurun mereka menjadi raja. Ada satu pimpinan mereka bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini disebutkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar karena panasnya luar biasa, lagi tersiksa, gitu kan. Dialah orang yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim. Jadi Amr bin Luhai ini tidak ngerti apa-apa. Waktu itu masyarakat Mekah masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai datang orang ini nih. Rupanya dia karena memimpin, dari kakek-kakeknya sudah meninggal semua, enggak ada air di Mekah. Mereka kalau mau kasih minum jemaah haji, kebutuhan mereka harus beli dari luar. Gitu kan? Maka satu waktu dia ke negeri Syam, dia lihat ada orang-orang lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu dia dekatin, dia tanya, apa yang kalian lakukan? Kata mereka, berhala-berhala ini yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami sembuhan, yang menyuburkan tanah-tanah kami dan seterusnya. Kata Amr bin Luhai, kami di Mekah enggak punya air, berikan kepada saya beberapa patung, saya beli deh, saya bawa ke Mekah, mungkin ini bisa menyelesaikan solusi kami, memberikan solusi buat kami. Dibawalah oleh dia, karena dia waktu itu raja, dan masyarakat Mekah sudah banyak lupa ajaran-ajaran itu, sudah jauh dari meninggal Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka di sini Amr bin Luhai pun membawa beberapa patung, lalu menyuruh masyarakat Mekah menyembahnya. Dan patung-patung yang besar dibawa adalah Hubal, ada Hubal, patung yang orang-orang Quraisy itu kalau sumpah hiduplah Hubal gitu ya, waktu di perang Uhud itu. Mereka pakai istilah-istilah Hubal, ini nama-nama patungnya, itu dia masukkan oleh Amr bin Luhai. Kemudian setelah itu dia kembangkan, setiap suku yang ada di Mekah harus punya patung sendiri-sendiri. Kemudian ditaruhlah patung-patung tersebut, ya, disembah-sembah oleh mereka. Sampai hanya satu Mekah semua menyembah. Dan yang paling unik dari patung yang mereka sembah adalah patung dua patung orang berzina, ya, yang ada di Mekah. Itu namanya Isaf dan Nailah, gitu kan. Isaf adalah laki-laki, Nailah perempuan. Isaf pernah melamar Nailah tapi ditolak sama orang tuanya Nailah. Kemudian mereka janjian di musim haji, waktu itu masih ya belum ada Amr bin Luhai, belum ada berhala nih, masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya mereka berdua di depan Ka'bah malam hari, enggak ada orang, berzina, lalu Allah kutuk menjadi patung. Nah, oleh masyarakat Mekah waktu itu belum ada patung, ya, ditaruhlah Isaf ini fisiknya seperti patung di Bukit Safa, ditaruhlah fisiknya Nailah di Bukit Marwah. Kemudian dijadikan pelajaran, setiap orang sa'i, lihat tuh orang kalau berbuat bahaya dosa di depan Ka'bah, Allah kutuk nih. Jadi pelajaran, Amr bin Luhai gak ngerti ceritanya Isaf dan Nailah ini. Dan ini sudah generasi keberapa ini, sudah orang-orang tua pun sudah banyak yang meninggal. Anak-anak baru, generasi barunya Mekah juga sudah lupa kisahnya, gak tahu kisahnya ini apa. Kata Amr bin Luhai, ini patung dua ini di Bukit Safa mah turunin, bawa dekat Ka'bah, sembah juga. Padahal tadinya orang berzina dikutuk, gitu kan, suruh sembah. Maka mulailah tersebar penyembahan berhala, bukan cuma di situ. Amr bin Luhai karena menyebarkan ini di Mekah, dan orang setiap tahun masih datang haji, gitu kan? Masih ada ajaran Ibrahim dipertahankan haji, maka akhirnya orang-orang yang datang haji pun yang tidak mengerti beli juga berhala dari Mekah, ikut-ikutan bawa patung ke Jazirah Arab, ke rumah-rumah mereka. Akhirnya seluruh Jazirah Arab menyembah berhala. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan Amr bin Luhai isi perutnya keluar, gitu kan? Karena panasnya api neraka, dia yang pertama mengubah ajaran Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, perbuatan syirik ini teman-teman sekalian, ujung-ujungnya mayoritasnya itu karena duit, masalah duit duniawi saja. Kita lihat kuburan-kuburan yang disembah, yang didatang-datangin, urusannya duit. Hanya orang yang tidak takut kepada Allah, kemudian dia mau menyesatkan manusia, minta duit. Saya pernah waktu tahun 89, masih SMP, saya belum mengerti apa-apa sebenarnya. Itu masih SMP, saya pernah, artinya masih kanak-kanak sekali. Saya waktu itu masih kelas 3 SMP, dikirim ke Mesir oleh ayah saya, ada paman saya kebetulan di sana sebelum saya ke Madinah. Satu tahun lebih lah saya di sana waktu itu. Kemudian saya diajak oleh kakak-kakak kelas yang sudah kuliah gitu, untuk keliling Kairo lihat-lihat. Sempat kami datangi salah satu yang didatangi selain piramida, datangin juga masjidnya Imam Syafi'i. Gitu. Ini masjidnya Imam Syafi'i. Kami datang jauh naik bus. Saya juga sudah enggak ingat di mana lokasinya. Yang jelas pada saat itu tiba di masjid tersebut, ternyata masjid itu masjid, memang masjid tua dan besar, dan ada di kuburan Imam Syafi'i di sebelah masjid. Tapi sekarang sudah digabung, dibuat bangunan jadi gabung gitu. Saya masih ingat benar waktu saya pas diajak ziarah kuburannya. Ini kakak kelas sempat bisikin saya, di sini kita berikan salam aja, gitu kan? Jangan ikutin nih orang-orang penjaga kuburan, biasanya minta-minta duit. Nanti minta, ayo saya bantu doain, mau minta doa apa? Gitu. Jadi mau minta doa apa supaya jodohnya mudah lah, supaya rezekinya apalah. Oke, dan semua ada tarifnya tuh. Jadi kalau minta ini ada tarifnya ini, minta ini ada tarifnya itu, luar biasa. Di kuburan, minta kepada Imam Syafi'i. Itu terjadi, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Subhanallah, itu dibisikin saya dalam bahasa Mesir, dalam dialek Mesir waktu itu. Kamu saya doakan minta sesuatu sama Imam? Saya bilang enggak, terima kasih. Saya sudah tahu kakak kelas tadi saya ini sudah bilang gitu kan. Ya, maksud saya ini senior kami yang lebih dulu datang. Jadi kami cuma datang, tapi itu fenomena yang saya lihat. Dosen, setelah saya pergi ke Madinah, ada satu dosen saya di tingkat 3 kuliah Fakultas Dakwah waktu itu, Dr. Fahad, semoga Allah jaga beliau. Beliau ini Masya Allah mengajarkan materi yang sangat menarik, akidah, dan suka berikan contoh-contoh yang hidup gitu, yang tepat. Dia cerita, dia bilang, salah satu fenomena yang menunjukkan memang syirik ini tersebar selain permainan syaitan juga karena manusianya tamak terhadap urusan dunia. Terjadi di satu kota namanya Tanta. Tanta ini kurang lebih, saya kalau tidak salah ya, sekitar 200 km dari kota Kairo di Mesir. Di sana itu ada satu orang namanya Badawi. Badawi ini sebenarnya tokoh masyarakat, tapi bukan orang yang punya, bukan juga syekh, bukan juga seorang alim ulama yang besar gitu. Tokoh masyarakat. Waktu dia meninggal, gitu kan, ada satu masyarakat di situ yang mewakafkan tanah untuk kuburannya dia. Diwakafin lah di tengah-tengah perkebunan. Biasa saja orang dikubur, oh seperti jenazah umumnya, orang masih tidak buat apa-apa. Berjalan waktu ternyata pemilik anak turunan pemilik kebun itu sudah mewarisi kebun itu. Maka mereka menjual lah kebun-kebun itu. Sampai akhirnya kuburan ini yang tadinya ada di dalam kebun sudah ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Dosen saya cerita, dan ini kisahnya masyhur di Mesir. Dia bilang ada dua orang datang dari kota Kairo naik mobil, kebetulan lewat di kota itu, ban mobilnya pecah pas di dekat kuburan itu. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini licik. Dia lihat ke seberang jalan ada kuburan. Kuburannya si Badawi itu. Kuburan biasa, orang-orang rupanya pada saat dia lihat 10 menit itu orang lula lalang, setiap orang lewat berikan salam. Kuburan, sunnah Nabi berikan salam kan. Dia berikan salam kuburan itu. Dia lihat kok banyak orang yang mampir nih, gitu kan. Dia iseng, di situ ada kaleng bekas berkarat, diambil sama dia, dia nyebrang ditaruh dekat kuburan. Terus dia nyebrang ke sebelah, dilihat sama dia dari jauh. 10 menit lagi kemudian gitu. Ternyata dari 10-20 orang yang lewat, ada yang taruh duit. Ada yang masukin duit. Dia bilang sama temannya, ini proyek besar nih. Temannya bilang apa? Sebentar, kita ke toko bangunan, beli keramik, beli pagar, wah dilekskan tuh kuburan, bongkar, buat kuburan yang bagus. Pasang macam-macam, pakai kelambu, tulis kuburannya Syekh Badawi. Enggak ada orang yang panggil Syekh ya orang ini sebenarnya, gitu kan? Syekh Badawi gitu. Taruh celengan. Lihat 3 hari kemudian ditaruh celengan. Dia ini upaya dia sendiri gitu. Taruh celengan, ternyata hasilnya besar. Ada orang yang iseng, orang yang enggak ngerti mampir taruh duit. Banyak. Sekarang di daerah Tonta terkenal ya. Itu sudah dibangun masjid bisa nampung, data yang saya dapat terakhir itu dengan luasnya lokasi itu sekitar 100 ribu orang apa ya, untuk bisa nampung 100 ribu orang. Lokasi itu luasnya kalau tidak salah masjidnya bisa nampung sekitar 1000 orang. Tapi kuburan di tengah-tengah masjid itu dan dibangunnya masjid untuk kuburan itu. Dan setiap hari sekarang itu dari uang celengan mereka mendapatkan sekitar 1 juta jenih. 1 miliar rupiah lah. Dapat duit dari celengan untuk dipakai. Dia tidak peduli nih orang mau sesat mau enggak sesat, yang penting duit gitu kan. Seperti itulah. Subhanallah, saya keliling di beberapa di Indonesia juga tempat-tempat sama persis. Persis sama. Masalahnya ujung-ujungnya duit. Saya ke Gresik, semoga Allah kasih hidayah gitu. Diundang ceramah. Bertepatan saya masuk ke masjid, ramai orang yang datang untuk dengerin ceramah. Tapi dari sisi lain, di dekat tempat itu rupanya ada satu kuburan, saya tidak tahu kuburannya siapa. Tapi di situ banyak bus-bus gitu. Oh, macet. Jadi macet di kuburan sana, macet juga di masjid yang kita isi taklim nih gitu. Terus saya tanya pengurus masjid, "Pak, ini kemana sih mereka-mereka ini?" "Oh, ziarah kubur, Ustaz. Ada sunan siapa di sini?" "Oh, begitu. Apa sih sebenarnya fenomenanya ini? Saya mau tahu nih." Nah ini dia bilang, ini travel ini yang orang-orang ini semoga Allah berikan hidayah, jadi tidak berpikir masalah akhirat nih. Jadi mereka datangin kiai-kiai, kerjasama dengan beberapa kiai, saya tidak tunjuk siapapun ya, tapi ini bahasa orang-orang situ sendiri. Jadi datang kepada beberapa kiai yang punya komunitas, "Nih Pak Kiai, kita ajak ziarah yuk jamaah ke kuburan si Fulan." Satu bus sekian puluh orang, Pak Kiai dapat satu orang 100 ribu. Negosiasi. Kalau datang itu satu hari bisa bolak-balik puluhan ratusan bus bolak-balik, apalagi di waktu tertentu. Yang penting kiai bilang pergi sana, 100 ribu per kepala kali sekian ratus orang, proyek. Tapi ini proyek api neraka, alhamdulillah. Ini berbahaya sekali. Kuburan dalam Islam kita yang disuruh doain, kita yang disuruh berikan salam, bukan kita yang minta. Datang ke sana dibuatin program di dalam itu. Macam-macam programnya, ada ini, ada itu, ada ini, baca itu, ada yang sampai menginap, luar biasa. Allah musta'an. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi rata-rata begitu. Saya pernah ke Banten tidak sengaja mampir ke masjid. Satu masjid begitu. Salat. Habis salat ada satu ruangan tua, bangunannya gitu tua. Ya, sudah tua sekali. Ada satu bapak duduk di depan kayak pintu ditutup, tapi dia duduk di atas gitu. Saya lihat penasaran, kok orang ini orang duduk di atas pintu itu, jadi hampir dekat dengan atapnya pintu itu. Dia duduk di situ. Saya perhatikan habis sholat, saya lagi duduk, lagi nunggu teman saya selesai sholat. Saya lihat rupanya sekitar 15 menit lah setelah itu ya. Jadi pintu itu dibuka, ada orang keluar dari dalam 3-4 orang. Ada lagi yang masuk 4-5 orang, antri gitu. Saya tanya, teman saya ini kebetulan sudah sering bolak-balik, tapi memang dia belum faham din ya. Kebetulan saya tuh ada hajat. Saya tanya, "Ini apa sebenarnya? Ada apa di dalamnya?" Dia bilang, "Ini kuburan, Ustaz. Ini kuburan." Loh, terus orang-orang masuk antri minta-minta di situ. "Loh, ini yang duduk di depan kuburan apa?" "Ini yang tukang nampung duitnya, masuk bayar." Gitu kan? Bayar, sampaikan hajat, bayar. Subhanallah, minta sama Allah enggak bayar, pergi kuburan bayar. Gimana? Hah? Langsung sama pemilik, pencipta langit dan bumi, "Ya Allah, berikan," langsung dikasih. Gak pakai bayar, gak pakai operator, gak susah-susah gitu. Ini enggak pergi ke situ. Saya pernah lihat juga fenomena yang lain. Semoga Allah kasih hidayah. Ini banyak fenomena di Indonesia nih. Saya di kota Makassar pernah nyebrang ke satu pulau, namanya Pulau Kayangan. Dipakai rekreasi biasanya. Saya pergi sana, nyebrang sekitar setengah jam mungkin naik speed. Kemudian naik kapal, kemudian ke sana. Saya putar-putarlah sama teman saya, ada satu orang Mekah, Ali Ar-Rimi, dosen di UIN waktu itu, saya jalan sama-sama. Bentar mutar-mutar, jalan-jalan sambil ngeliat, waktu itu kebetulan sunyi hari kerja. Alhamdulillah gak ada kemaksiatan, gak ada acara apa-apa gitu. Tapi tidak sengaja, saya kelilingin semua pulau itu, jalan kaki sama dia sambil ngobrol-ngobrol. Pas lewat di satu ada kuburan, subhanallah. Dibuatin kayak rumah dari kayu gitu, ada kelambunya di dalam, ada tulisan. Saya baca sendiri tulisannya tuh. Ini kuburan Syekh siapa gitu ditulis namanya. Siapa yang mau minta sesuatu hajat silahkan. Begitu tulisannya. Silahkan. Boleh minta itu. Ada kuburan. Ini kuburan orang alim. Dan itu ada penjaganya. Itu nanti bisa bayar, bisa segala. Seperti itulah. Intinya ini semua berhubungan dengan masalah urusan-urusannya duit. Jadi syaitan menyesatkan. Mereka juga mengambil manfaat-manfaat dunia yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Baik, beliau mengatakan, dan ayat-ayat mengenai dosa besar ini sangat banyak, kata beliau. Karena itu barang siapa menyekutukan Allah kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, maka dia termasuk penduduk neraka secara qat'i. Gak bisa dibantah. Ini perkataan Imam Dzahabi. Sebagaimana halnya orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, maka dia termasuk penghuni surga. Sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diadab di neraka kalau masih ada dosa-dosa yang dia lakukan dan tidak sempat taubat selain musyrik. Dan Nabi SAW pernah ditanya dalam sebuah hadis yang agung. Kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Syahadat. Bab Maqila fi Syahada Az-Zur. Ya, nomor 2654, Imam Muslim dalam Kitabul Iman, Bab Bayamul Kabair wa Akhbariha, nomor 87. Kata Nabi SAW, Ala unabbikum bi akbaril kabair, maukah saya tunjukkan kalian induknya dosa-dosa besar sebanyak 3 kali. Salasan. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah, kami mau. Qala al isyraku billah, kalian menyekutukan Allah. Jadi sudah saya kasih contoh-contohnya. Jadi ini Allah murkah betul sama mereka. Wa uququl walidain, dan durhaka dengan kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, dan beliau pada saat itu lagi ya baring. Kemudian beliau duduk. Lalu beliau berkata, yang ketiga, ala wa qauluz zur, sadarilah dan hati-hatilah dengan perkataan dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi SAW terus mengulangin perkataan tersebut, syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, perkataan dusta. Diulangin lagi. Syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, terus, dan perkataan dusta. Kata para sahabat, sampai kami berharap Nabi SAW diam. Karena terus beliau ingatkan, hati-hati, hati-hati, ini berbahaya. Gitu kan? Sampai ulama mengatakan syaitan lebih senang dengan perbuatan syirik daripada zina 1000 kali, bahkan ribuan kali. Lebih senang daripada riba 100 kali, mencuri, membunuh. Karena syirik ini sudah luar biasa. Langsung kalau syirik besar, mengulangi syahadatnya. Ini gak bisa. Berbahaya sekali. Hadis yang terakhir kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Wasaya, bab qauluhu innal ladina ya'kuluna amwal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dan juga nomor 2766, Imam Muslim dalam Kitabul Iman, bab bayanul kabair wa akhbariha, nomor 89. Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 induk dosa-dosa besar yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Mereka berkata, ya Rasulullah, apa itu yang 7 dosa besar induknya yang membinasakan? Qala asyirku billah. Yang pertama beliau katakan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Was-sihir, yang kedua sihir, minta-minta tolong sama syaitan. Wa qatlin nafsin lati haramallahu illa bilhaq, yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Nanti akan ada bahasan di bab membunuh, dosa besar kedua nanti. Kemudian yang keempat, wa aklu riba, memakan harta riba. Yang kelima, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Dan yang keenam adalah wattawalli yawmaz zahf, lari dari kancah peperangan pada saat musuh sudah di hadapan mata. Ini semua nanti ada bahasan ya. 7 dosa besar ke depan ini akan kita bahas semuanya masalah ini. Wa yang ketujuh, wa kadzful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh perempuan yang baik-baik mukminah berzina. Jadi saksi bahasan kita adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Adz-Dzahabi menutup bukunya mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang sampai mengganti agamanya, sengaja berbuat syirik besar atau murtad, maka bunuhlah dia. Maksudnya di sini dibunuh, dihukum secara hukum pemerintahan ya. Jadi bukan individual, tapi pemerintah kalau mengetahui ada orang yang sengaja berbuat syirik-syirik besar, diingatkan enggak mau, hukumnya dikisos. Ini kan, hukumnya dikisos karena ini berbahaya. Sudah sampai pada tingkat kufur, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Seperti biasa insya Allah kita akan berhenti, break dulu sholat isya dan ba'diyah, nanti baru kita buka pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadallahi la ilaha illa anta atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tentu sebelum saya mulai baca pertanyaan ikhwah dan akhwat, saya berharap tetap pertanyaan sesuai dengan tema supaya tidak melebar kemana-mana ya. Kecuali kalau sudah selesai bahasan-bahasan pertanyaan tentang tema, baru kita bisa ke tema-tema atau pertanyaan yang lain ya. Sebelum saya masuk pertanyaan juga, ada hadis Nabi yang mulia yang kita jadikan pegangan. Hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya waktu Nabi SAW duduk dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, wahai anak kecil, ya gulam, idha sta'anta fasta'in billah, wa idha sta'adta fasta'id billah. Hai anak kecil, kalau kau minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah, dan kalau kau berlindung, hanya berlindung kepada Allah. Ketahuilah kalau satu kaum mau menyusahkanmu, sementara Allah tidak ingin kau tertimpa, maka kau tidak akan kena, kecuali apa yang Allah telah catatkan. Dan ketahuilah kalau satu kaum ya, ingin memberikan kepadamu manfaat sementara Allah tidak ingin kau dapat, kau tidak akan mendapatkan itu. Sudah dicatat semuanya di Lauhul Mahfuz, pulpennya sudah enggak nyatat lagi, tinta yang ditulis di dalam bukunya sudah selesai, kering, enggak bakal berubah. Artinya hadis ini kata ulama adalah hadis yang paling kuat untuk memotivasi seorang muslim tidak boleh berbuat syirik. Hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun hanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan pertama. Allahumma inni as'aluka jannata wa maqarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa a'udzubika minan nar wa maqarraba ilaiha min qawlin wa amal. Saya selalu berdoa ini. Bagaimana menurut Ustaz terus? Terima kasih. InsyaAllah Ustaz sehat selalu dan dilindungi Allah. Jazakallah khair. Amin. Tentu ini doa yang positif ya. Dan ini memang ada hadis Nabi SAW secara global dalam riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang meminta surga 3 kali di pagi hari, ada riwayat lain menambahkan dan di sore hari, serta meminta dijauhkan dari neraka 3 kali juga di pagi dan sore hari, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan lidah ke dalam saya, dan neraka akan berkata, jauhkanlah dia dari saya. Jadi surga berdoa agar kita masuk ke dalamnya, neraka minta kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalamnya. Maka dari hadis ini banyak ulama yang menulis doa-doa, diantaranya doa seperti ini. Ya Allah, yang artinya kurang lebih, saya meminta surgamu dan apapun yang membawa saya untuk bisa masuk ke sana, yang mendekatkan saya pada surga itu, baik dari perkataan ataupun perbuatan. Dan saya menjauhkan diri dari neraka dan apapun yang membuat saya dekat atau bahkan masuk ke neraka dari perbuatan, dari perkataan dan perbuatan. Kalau ini Allah alam, yang saya tahu positif saja, karena ada hadis yang menyebutkan masalah itu. Ustaz, apakah ada riwayat bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran pada saat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW? Mohon didoakan Ustaz, istri saya sedang sakit, ada kista di belakang otaknya, mohon doa agar Allah SWT mengangkat penyakitnya tanpa tersisa. Allahumma amin. Semoga Allah SWT mengangkat penyakit istri antum dan semua istrinya muslimin yang sedang bermasalah, semua juga laki-laki muslim tentunya yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang perlu diketahui bahwasanya semua fenomena dunia ini, dari sakit, dari susah, cobaan, itu warna kehidupan. Insyaallah Allah SWT tentu memberikan kita cara-cara ikhtiar, selain berobat juga kita berdoa, dan mudah-mudahan insyaallah doa ini termasuk ikhtiar kita untuk mendoakan agar bisa sembuh. Tapi yang penting insya Allah ini cuma sifatnya duniawi, sebentar, menuju ke akhirat habis semuanya. Orang yang lumpuh kata ulama lah, nanti di akhirat dibangkitkan sempurna. Orang yang sakit akan sehat, semuanya laki-laki akan sama poster tubuhnya, semua perempuan akan sama poster tubuhnya, ya insya Allah ini hanya dunia akan dilaluin. Sabar sambil ikhtiar, terima itu takdirnya Allah, akan ada pahalanya yang besar. Kalau bagaimana bangsa jin mempelajari Al-Quran, satu-satunya riwayat yang saya ketahui, saya tidak tahu yang lainnya, itu adalah riwayat yang menjelaskan pada saat masuk Islamnya jin Nusaybin. Jin Nusaybin, jin yang datang dari wilayah Irak. Dan ini sudah saya jelaskan panjang lebar riwayatnya pada saat membahas sirah juga, dan itu ada di web, bisa dilihat. Saya lupa ya episode yang keberapa, karena kalau nggak salah sekarang sudah 27. Waktu peninggalnya Abu Talib dan Khadijah, maka dikenal pada saat itu tahun kesedihan, karena Nabi SAW sangat sedih. Maka Allah SWT menghibur Nabi SAW dengan dua kejadian besar, masuk Islamnya jin Nusaybin dan Isra dan Mi'raj. Nah, masuk Islamnya jin Nusaybin diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis-hadis yang sahih. Beliau mengatakan, saya pernah jalan bersama Nabi SAW ke wilayah dekat Ma'la, kuburan ya, masyarakat Mekah pada saat itu, dan Khadijah dikubur di situ radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW menggaris sebuah garis lalu mengatakan kepadaku, jangan kau ikut. Lalu kemudian aku melihat Nabi SAW jalan terus menuju ke sebuah padang yang luas. Lalu aku melihat ada orang-orang yang mendekati Nabi SAW yang kepala-kepala mereka seperti kendi. Lalu mereka terus mengerumuni Nabi SAW sampai hampir menutupinya. Maka saya pun berdiri ingin membantu Nabi SAW. Maka Nabi memberikan isyarat dari jauh agar saya duduk, gitu kan. Maka saya mendengarkan Nabi SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Lalu Allah menceritakan tentang golongan jin ini dalam ayat Al-Quran, bahwasanya mereka datang, mereka mendengarkan. Ada sebagian ulama mengatakan jin-jin ini dalam menangkap dimensi waktu mereka lebih cepat, dan dalam menangkap sesuatu juga mereka lebih cepat, gitu kan. Jadi bisa saja terjadi hal-hal yang lebih cepat dari apa yang dibayangkan oleh manusia, seperti kasus masalah menangkap, menghafal, ya, menerima. Karena mereka tuh disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalau mereka setelah mendengarkan Al-Quran, mereka langsung menuju ke kaumnya dan berdakwah. Langsung mereka lakukan itu. Berarti mereka langsung memahami itu. Mereka langsung memahaminya. Ini riwayat yang disebutkan tentang bagaimana mereka mempelajarinya, apakah seperti kita dari huruf hijaiyah dulu dan seterusnya, ini saya tidak pernah tahu. Tapi pengalaman saya pernah meruqyah, ada jin yang mengaku kafir. Kemudian saya mengajarkan kepadanya, pada saat saya ajak syahadat dan dia syahadat, kemudian saya ajarkan kepadanya ayat Al-Quran dalam hitungan satu kali saya ulangin, terus dia sudah bisa ulangin. Dari pemahaman saya pada saat itu sebenarnya dia langsung bisa menangkapnya. Saya sering menyampaikan ke anak-anak saya bahwa kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita meninggal nanti. Selain itu bukan Tuhan nak. Bohong jika ada Tuhan yang bisa dilihat di dunia ini. Apa pertanyaannya nih? Mungkin apakah ini boleh atau tidak kali ya? Ya setahu saya boleh, itu benar. Memang betul, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kalau ada yang mengaku selain Allah mengatakan Tuhan, maka itu tidak benar. Termasuk tidak akan pernah dilihat di dunia. Memang itu sudah betul. Dan sudah pernah saya jelaskan hadis Nabi SAW di riwayat Bukhari, waktu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, waktu Anda mi'raj ke langit, apakah Anda bertemu dengan Tuhan Anda? Melihat Tuhan Anda, bukan bertemu ya, melihat Tuhan Anda. Kata Nabi SAW, Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana saya melihatnya? Maka ulama pun sepakat mengatakan, semua nabi-nabi juga belum ada yang lihat Allah. Dan ada hadis Bukhari yang lain berbunyi, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar, dalam bentuk cahaya yang sangat terang, seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar, gitu kan? Tapi masih dalam bentuk cahaya, kita belum lihat. Lalu riwayat lain menguatkan, kalian akan berbicara dengan Tuhan kalian tanpa ada penterjemah, gitu kan? Lalu ada hadis sahih yang menyebutkan juga bahwasanya nanti ya, kalau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, yang tinggal di neraka tinggal orang-orang yang kekal saja, orang kafir dan munafik, gitu kan? Ini mereka kekal di api neraka. Maka semua penghuni surga sudah masuk, termasuk yang bermaksiat, sudah dibersihkan dosanya di neraka, baru masuk ke dalam surga. Allah SWT mengumpulkan mereka lalu berkata, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang saya berikan? Mereka serentak mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi setelah engkau menyelamatkan kami dari api neraka dan kami masuk ke dalam surga. Lalu Allah SWT mengangkat hijabnya, lalu mereka pertama kali, kata Nabi SAW, melihat wajahnya Allah. Dan serentak mereka berkata, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia ini. Berarti memang Di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat-riwayat ini disebutkan akan kelihatan nanti di akhirat dan hanya akan dilihat oleh ahli surga. Sampai kalau kita baca buku-buku tentang surga, kayak pernah buku-buku yang saya sebutkan ada Tamasya ke Surga, ada Rasulullah SAW cerita tentang surga, beberapa buku tentang surga yang disebutkan yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu semuanya sepakat menyebutkan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah yang mulia. Maka sudah tepat kalau kita katakan Tuhan tidak ada kecuali Allah, dan Tuhan itu hanya akan kelihatan di akhirat, dan hanya kalau ada yang terlihat di dunia berarti itu bohong, itu bukan Tuhan. Itu betul, karena memang ada dalil sahih yang menjelaskan masalah itu. Bagaimana kalau ada seorang ustaz atau kiai yang bisa melihat hal-hal gaib dan masa depan, apakah ini juga termasuk syirik? Ini maaf, bukan kiai ya. Ini dukun. Ini dukun. Enggak ada itu. Bagaimana cara? Gitu kan? Ini semua tidak mungkin terjadi. Ini semua khurafat yang masuk ke dalam sebagian orang dan memakai nama suci. Nama kiai itu suci. Kiai, guru, ustaz, itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jin lah, melihat inilah, menebak masa depan? Ini enggak ada semuanya. Gitu kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guru dan kiai kita, disepakati oleh semua ya kaum muslimin. Enggak ada orang yang berani mengatakan kecuali dia bukan muslim bahwasanya Muhammad bukan kiai saya sallallahu alaihi wasallam. Kita pasti mengaku beliau kiai kita yang paling besar. Semua mazhab apapun ikut kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau didatangin oleh beberapa sahabat yang bertanya dan beliau belum tahu hukumnya, belum ada wahyu, beliau diam, tidak ngomong. Nunggu sampai turun wahyu baru beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Si fulan angkat tangan. Telah datang kepada saya wahyu begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib, menunggu informasi datang. Bahkan kadang-kadang lewat 1-2 hari baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyunya, gitu kan? Waktu dituduh Aisyah berzina, nanti akan kita bahas itu dalam dosa besar tentang menuduh orang mukminah berzina, itu sempat wahyu terputus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak salah sebulan. Enggak ada wahyu turun. Nabi SAW tidak tahu benar enggak istrinya berzina nih. Sampai beliau bingung sendiri menghadapin Aisyah pada saat itu. Ngumpulin sahabat, nanya, sahabat bertengkar, ribut, ada yang dukung, ada yang enggak. Datang ke rumahnya Aisyah, ditanyakan Aisyah, Aisyah mengatakan tidak, saya tidak melakukan. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW terjadi pada rumah tangganya. Turun ayat Al-Qur'an, nanti akan kita bahas tuh. Ayat-ayatnya lengkap semua menceritakan. Beliau tidak tahu yang gaib. Bagaimana ada orang yang mengaku kiai kemudian bisa melihat yang gaib, bisa tahu masa depan? Bagaimana caranya? Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi SAW dan Nabi disuruh ucapkan itu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Qul law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wama massaniyassu. Katakan hai Muhammad kepada mereka, kalau saya ini tahu yang gaib, maka pasti saya akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan saya tidak akan ditimpa masalah. Tidak akan ditimpa masalah karena sudah tahu, oh di sana nanti ada orang yang ganggu saya. Udah saya enggak usah ke sana. Nabi SAW di perang Uhud kena pedang. Sampai kemarin kita bahas Abu Abbar Abdurrahman ibn Auf bagaimana melengket pedang di topi besi beliau, dan Abdurrahman cabut radhiyallahu anhu dengan giginya sampai giginya tanggal. Luka berdarah kening Nabi SAW. Gigi beliau sempat pecah. Pundak beliau sempat kena hantaman pedang orang kafir. Nabi SAW tidak tahu itu sebelum keluar dari Uhud, sebelum keluar dari Madinah. Enggak tahu sama sekali. Bahkan beliau mengatakan saya rasakan sakitnya sebulan, gitu kan. Kalau Nabi SAW tahu, Nabi tidak akan keluar. Tapi memang begitulah, gitu kan. Memang tidak ada yang tahu. Dan ini sudah panjang lebar, ada juga judul di YouTube bisa dilihat ceramah saya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Panjang lebar saya jelaskan. Banyak dalil-dalil Al-Qur'an, banyak sekali yang menjelaskan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal-hal yang gaib, tidak tahu masa depan, gitu kan? Jelas semuanya itu. Pak Ustaz, apakah saya termasuk syirik? Saya ikut asuransi dengan pemikiran jika lo ditimpa sakit ada jaminan untuk berobat. Itu bukan syirik, kan? Itu bukan syirik, kan? Karena itu bentuk ikhtiar, gitu kan? Bentuk ikhtiar. Saya makan makanan yang sehat supaya saya tidak sakit. Nah, itu ikhtiar. Berbeda. Syirik ini begini. Syirik ini dasarnya ibadah dialihkan kepada selain Allah. Tadi saya kasih contoh, menyembeli itu mestinya untuk Allah, baca bismillah, hadap kiblat, ada caranya. Tapi enggak dibawa ke kuburan. Dikasih pohon, gitu kan? Seperti saya dengar fenomena di Kota Makassar kemarin, ada seorang pengusaha punya kapal besar, masya Allah. pedagang kayu, papan-papan dari Kalimantan dibawa ke Jawa, dibawa ke Sulawesi. Waktu saya jelasin masalah syirik, dia bilang, Ustaz sudah tahu belum, di pelabuhan kota Makassar nih, itu setiap kapal baru mau diturunkan, diluncurkan, pasti mereka sembelih kambing lempar ke lautan. Untuk apa, Pak? Ya supaya kapalnya selamat. Ini syirik. Apa hubungannya kambing dilempar ke air? Coba dia kasih kita, kita makan kan kambing itu. Kasih orang miskin, anak yatim lebih baik. Ngapain dilempar? Hanya dimakanin oleh ikan. Tapi bagi syaitan, dia gak penting. Antum ini mau sembelih kambing atau nyamuk. Yang penting syirik. Yang penting nyembeli niat dia untuk selain Allah. Gitu. Yang penting dia sekutukan Allah di situ. Doa disuruh minta hanya kepada Allah. Enggak, datang. Minta-minta kepada benda, pohon, kuburan. Saya sudah kasih contoh. Ada fenomena banyak di Indonesia, kuburan-kuburan yang dikultuskan kalau itu kuburan hebat, gitu kan? Maka mereka kalau baru menikah datang ke sana minta diberkahi. Ini enggak boleh semuanya. Dari mana ini? Taruh air di kuburan 3 hari dianggap berkah. Padahal kalau dia taruh di kulkas enak dingin tuh. Taruh di kuburan ngapain gitu? Orang butuh diduain gitu. Sekarang sudah tambah hebat nih, teman-teman lagi pada kirimin, saya masuk di WhatsApp tuh. Sekarang kuburan dipasangin MP3 Al-Quran supaya 24 jam ngaji. Kalau begitu enak sekali koruptor tuh. Hah? Pezina, pemabuk, pasangin aja Al-Quran itu, katanya diampuni dosanya. Luar biasa, dari mana? Tidak pernah dalam riwayat Nabi datang baca Al-Quran di atas kuburannya sahabat. Kenapa kita ini tidak mau kembali ke riwayat yang benar sih? Suka iseng nyari sesuatu yang tidak ada dasarnya, kenapa itu? Hah? Wahyu sudah ada, Al-Quran sudah lengkap 30 juz, hadis sudah jutaan jumlahnya, baca itu. Ini kebanyakan karena gak mau baca ini, gak mau membaca, akhirnya begitu, ngarang-ngarang sembarangan. Kita sudah punya rujukan kok, gitu. Kenapa harus kesana sini? Gitu. Adakah doa yang dapat ditujukan kepada seseorang untuk dia membayar hutangnya pada kita? Setahu saya tidak tahu ya, ada riwayat khusus masalah ini. Yang ada riwayat itu kalau kita terlilit utang, gitu kan? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kalau engkau membaca dalam riwayat sahih, kalau engkau membaca Allahumma kfini Allahumma kfini bihalalika an haramik waqdin li fadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah cukupkanlah aku menikmati yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram. Waqdini bifadlika amman siwak, dan lepaskan saya dari ketergantungan kepada selainmu, maka akan dibayarkan utangmu oleh Allah walaupun memenuhi langit. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini harus diamalkan. Dan ingat, kalau berdoa ikutkan dengan hadis Nabi yang lain riwayat Bukhari, ud'ullaha mukinuna bil ijabah. Berdoa sama Allah diikuti dengan keyakinan penuh Allah akan ijabah. Fa innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbil ghafil. Allah tidak akan pernah terima doa dari hati yang lalai. Doa ya Allah diterima enggak ya? Ragu. Atau sambil berdoa sambil ingat makanan, ingat pasangan, ingat ini, enggak bisa. Harus dengan yakin, gitu kan. Jadi kalau doa untuk buat orang lain bayar, Allah alam, yang saya tahu berdoa kepada Allah bisa, itu bukan mustahil. Pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih, Umar bin Khattab pada saat mengirim pasukan di perang Qadisiyah menembus ya benteng-benteng Persia. Nah, pada saat itu pasukan muslimin yang masuk dari 12.000 orang pasukan ini, itu kan kalau pasukan jihad masuk dan menang, berarti lokasi yang ditembus itu menjadi harta rampasan perang. Jadi miliknya mereka, miliknya mujahid. Jumlah mereka kecil, wilayah Persia besar, gitu kan? Ini kalau dibagi ini luar biasa, gitu. Maka waktu itu mereka sudah mau bagi, tapi sebelumnya minta saran Umar bin Khattab. Umar berpikir untuk apa? Mujahid ini nggak butuh sebanyak ini. Maka Umar bin Khattab juga berpikir mereka mu'allaf, baru masuk Islam, baru mengenal Islam, lebih baik ganima ini, harta rampasan perang, dibagi aja, tetap pemiliknya tapi dikasih setengah kepada para mujahid. Waktu itu Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang lain, menolak. Waktu Umar bin Khattab kasih keputusan, kata Bilal, ya Amir Mukminin, jelas hukum agama kita, gitu kan? Ini dibagi untuk mujahidin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, wahai Bilal, pikirkanlah, kalau kau mendapatkan sekian bagian dari Persia, kau mau apain tuh harta? banyak sekali, gitu kan? Dan mereka itu orang-orang yang baru masuk Islam. Lebih baik kamu berbagi dengan dia sambil kamu ajarkan Islam. Ini pendapat Umar. Tapi Bilal tetap ngotot, nggak mau. Kata Umar, saya pun meminta tolong kepada Allah agar melunakkan hati Bilal melalui doa malam saya. Maka Umar bin Khattab sujud berdoa kepada Allah di salat malam. Ya Allah, lunakkanlah hati Bilal. Ya Allah, lunakkan. Terus begitu. Kata Umar radhiyallahu anhu, pas tiba habis salat subuh, Bilal datang kepada saya mengatakan, saya ridho kepada hukummu, hai Amir Mu'minin. Gitu kan? Jadi bukan mustahil berdoa, doakan. Ya Allah, lunakkan hatinya supaya dia bisa membayar utangnya. Gitu kan? Sambil tentu kita muhasabah, teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kita juga ini terlalu banyak, terlalu pintar menyalahkan orang. Tidak bermuhasabah. Apa yang terjadi, sesuatu yang terjadi pada kita, yang paling pertama hisab diri kita dulu. Ada masalah apa saya ini? Jangan sampai orang ini gunjing karena saya pernah gunjing orang. Jangan sampai utang ini, mungkin saya pernah utang sama orang, saya gak bayar. Jadi kita muhasabah dulu. Kalau kita sudah tidak temukan variabel kesalahan kita, nah baru gitu. Baru kita mungkin ini, oh ini cobaan murni, bukan karena kesalahan saya. Tapi kalau kita memang dasarnya ada kesalahan dulu, mintalah kepada Allah, mudah-mudahan jadi pengampunan dosa gitu. Yang kedua, apakah sombong termasuk ya riya? Beda. Sombong dosa sendiri. Nanti ada bahasannya, dosa besar sendiri dia. Sombong itu berbeda. Riya ini kan dia menghiasi ibadahnya untuk makhluk. Sholat diperindah karena ada atasan di sebelah, nah itu riya. Sedekah untuk dipuji, nah itu riya, gitu kan? Pergi haji untuk pamer-pamer, nah itu riya. Tapi kalau sombong beda, memang sombong itu menolak kebenaran, gitu kan? Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang, itu sombong. Nanti akan ada bahasanya tentu. Jadi berbeda. Sombong tidak termasuk di sini, tapi dia dosa besar sendiri. Ketika Idul Adha sebentar lagi, mana yang lebih afdal, berkurban sapi atau kambing? Bolehkah berkurban sapi tapi patungan, misal 7 orang membeli satu sapi? Apakah jika mampu namun tidak berkurban berdosa? Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapat pahala berkurban? Ini sebenarnya 5 pertanyaan tapi dirapat-rapatin. Tapi enggak apa-apalah. Ini mungkin karena saya sudah biasa tegur ya. Jangan terlalu banyak gitu. Baik, afdalnya kambing. Afdalnya kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkurban dengan kambing dan domba. Harus itu. Kita di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh, karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya di sini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya. Masalahnya perintah atau bukan perintah, gitu kan? Afdal atau mufaddal, lebih baik atau yang baik. Kan gitu. Sapi kalau kita beli misalnya 20 juta bisa dapat 20 kilo misalnya, 30 kilo misalnya. Kambing dapatnya cuma 15 kilo misalnya, lebih sedikit. Tapi tetap kambing lebih afdal. Lebih afdal maksudnya lebih besar pahalanya. Karena Nabi SAW menyembeli pada saat itu domba. Domba dan sejenis dengan kambing. Bahkan beliau menyembeli lebih dari 1 ekor, yaitu 65 ekor. Gitu kan? Untuk diri beliau sendiri SAW. Itu lebih afdal. Jadi kita harus bisa menerima ini. Masalah antum nanti pengen makan daging sapi, nanti bisa beli di hari-hari biasa, gak apa-apa. Bukan tidak boleh sapi ya, boleh. Tapi afdaliyah tetap kambing. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk apa kita pangkas-pangkas pahala kita? Lebih baik kambing. Dan daging kambing ini sebenarnya dianjurkan memang untuk dimakan. Bukan cuma Idul Adha ya. Kita tahu dalam Islam ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Kan itu. Berarti kalau seorang muslim dan muslimah makan kambing karena tahu Nabi gemar kambing, itu pahala. Yang kedua, kita punya akikah. Mau dia orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, anak laki-laki lahir 2 kambing, anak perempuan 1 kambing, enggak bisa diganti hewan lain. Dan disunnahkan makan sebagian dari dagingnya. Berarti ada anjuran makan kan? Ada anjuran untuk makan daging kambing itu. Ini enggak berlaku pada hewan lain nih. Dan kita punya Idul Adha. Idul Adha ini lebih afdal kita berkurban dengan kambing. Walaupun ada sapi boleh, dan boleh juga dengan unta. Bukan tidak boleh ya. Ya, ini termasuk bagian daripada agama kita. Allahu'alam, ini yang saya tahu. Jadi tetap lebih afdal kambing. Bahkan saya pernah pelajari khusus dalam sunan Nabi Daud. Waktu itu di tingkat 3 kuliah ya. Sempat kami pelajari sunan Nabi Daud. Dan pas babnya bab adhahi. Memang bab untuk berkurban. Di situ ada riwayat yang menyebutkan kalau orang menyembelih pun mau lebih afdal lagi domba. Dan domba itu mau lebih besar lagi pahalanya kalau dia berwarna putih dan hitam. Itu ada hadis Bukhari menjelaskan. Karena Nabi SAW menyembelih dengan ciri itu. Gitu kan, dengan ciri itu. Maka itu lebih afdal. Kalau ada orang yang takut makan daging kambing karena dianggap kolesterol, darah tinggi, apalah, itu isu-isu, enggak ada, enggak benar semua. Enggak benar. Mana faktanya? Coba datangin ke saya. Yang buat masalah itu sebenarnya bumbunya, bukan daging kambingnya. Dan selalu yang bermasalah dengan kambing ini, kalau ada masalah kolesterol daging, ini bukan di semua umumnya dunia ya, di Asia Tenggara saja nih, yang kita banyak pakai santan, pakai garam, itu. Di Saudi orang 80-90 tahun makan kambing gak apa-apa. Gitu. Jadi bumbunya yang dikurangin gitu. Ini kalau ada orang Saudi tamu saya cobain makanan kita, dagingnya dicampur macam-macam warna-warni. Ya akhi, apa ini garamnya berapa kilo? Gitu. Kaget dia, kok asin sekali. Kalau kita kan sudah biasa ya, tapi kalau bagi dia aneh ini, apa ini makanan kok begini asinnya? Gitu. Mereka kaget karena mereka sudah memang di sana agak tawar ya. Kalau kita karena sudah biasa lidah Indonesia begitu kena sana ya tawar gitu. Tapi nanti biasanya dicampur lagi dengan jeruk yang diperasin dan seterusnya, itu biasa dipakai begitu. Jadi jangan kaget kalau lagi umroh mampir antara Mekah Madinah beli makanan nasi biasanya agak tawar. Emang sudah begitu. Tawarnya itu karena lidah kita terbiasa gitu. Jadi sebenarnya tidak ada urusan, tidak ada masalah, dan daging kambing itu termasuk daging yang paling sehat di dunia, itu survei internasional, dan susunya paling sehat. Bahkan saya pernah dapat itu kandungan protein di dalamnya itu senyawa dengan protein manusia, sehingga kalau dimakan larinya ke otot, bukan larinya ke lemak. Seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi memang Islam ini gak mungkin menyuruh sesuatu itu salah, gak mungkin. Ini disuruh kita untuk menyembelih dan memakannya. Kalau berkurban sapi, tapi patungan misal 7 orang membeli sapi, boleh maksimal 7 orang. Tapi kalau mampu 1 orang 1 sapi ya beli sendiri, lebih baik. Jangan dipaksain, ada orang subhanallah, ini cuma 3 orang yang bayar sapi, tapi masih 3 orang nih, siapa lagi mau ikut 4? Gak usah ikut 4, 3 orang juga sudah cukup. Kan makin sedikit orang yang ikut, ya makin besar pahalanya. Itu kan jumlah maksimal boleh partisipasi dengan 7 orang gitu kan, tapi gak perlu dipaksain. Nah. Jika mampu namun tidak berkurban berdosa, tentu berdosa karena ini wajib. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah Idul Adha itu dan sembelihlah. Di sini pakai fi'lul amr ya, fi'lul amr ini berarti perintah. Kata ulama, bagi yang mampu, ini jumhur, saya bicara mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan yang mampu tidak kurban dosa, gak boleh. Nah, dia mampu. Termasuk orang yang mampu adalah dia sudah punya duit pada saat itu bisa berkurban, gitu kan? Tapi dia tidak mau. Walaupun uangnya pas-pasan. Karena ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bila jika belum mampu namun ingin mendapatkan pahala kurban? Niat. Niatkan pertama, yang kedua partisipasilah, ikut di situ. Mungkin dekat kita, rumah kita ada masjid yang lagi ikut kurban. Coba ikut belajar menyembeli. Menyembeli itu ada pahalanya sendiri loh. Ini laki-laki semua ini saya sarankan, jangan tidak bisa menyembeli. Menyembeli, coba belajar. Datang ke masjid, coba ikut belajar. Tanya orangnya gimana caranya. Sebentar, saya tahun lalu habis khutbah Idul Adha di Kalibata City, ada mungkin 23 ekor sapi sama, kalau tidak salah ya, saya salah ingat itu 40 ekor kambing. Itu habis sholat id, lalu saya langsung datang, saya praktikin, saya sembelikan sapinya, saya sembelikan kambingnya depan mereka. Saya panggil jemaah laki-lakinya semua, ayo pak coba langsung. Ada yang takut Ustaz? Enggak, gak usah takut. Laki-laki kok takut? Enggak, jangan geli, kenapa harus geli? Kok lihat darah geli, ini unik juga nih. Jadi dipotong, baca bismillah, niatin, alhamdulillah. Begitu dia coba, habis potong satu, malah ada bapak satu semangat. Dia tawarin yang lain yang tidak mau sembelih, gak mau pak, biar saya pak. Tadi sudah berhasil nyembeli satu, wah mau nyembeli terus dia. Itu termasuk, itu bisa dapat pahala di situ nyembelihnya ya. Kalau gak bisa juga takut, peganglah itu. Paling tidak pegang kambingnya. Apalah partisipasi di situ kan gitu. Insya Allah bisa, tapi yang pertama tentunya niat ya, tentunya niat. Pada malam Jumat kita disunnahkan membaca surah Al-Kahfi, dan di tahiyat akhir kita disuruh selalu berdoa dijauhkan dari fitnah Dajjal. Apakah kita bisa terkena fitnah Dajjal? Bukankah Dajjal keluarnya nanti mendekati hari kiamat? Mohon penjelasannya. Pertama, tentu saja amal-amal yang kita baca minta dijauhkan dari fitnah dajjal, minta di, ini dajjal ya, ada lebih jauh lagi sebelumnya ya, minta dijauhkan dari fitnah kubur, fitnah neraka jahannam. Pertanyaannya, apakah ya kita kalau baca minta dijauhkan neraka jahannam berarti kita akan masuk neraka jahannam sekarang? Bukan itu kan. Jadi kita baca untuk kebutuhan kita nanti. Pertama, orang yang tidak dapat dajjal maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau orang yang ini kan hukum syar'i ya, ini akan berlaku sampai dajjal keluar nanti. Itu kan akan dibaca ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa ini walaupun dajjal sudah terbunuh nanti, dalam hadis sahih Bukhari dikatakan Nabi Isa akan datang membunuh dajjal dan setelah itu menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian tidak ada satu rumah pun di muka bumi kecuali semuanya masuk Islam. Dan Isa akan berhukum dengan hukumku, Al-Quran. Maka Nabi Isa AS sholat seperti sholatnya muslimin, puasa seperti puasanya muslimin, haji seperti hajinya muslimin. Pada saat itu bacaan doa ini kata ulama mesti dibaca. Padahal dajjal sudah dibunuh. Kenapa dibaca? Karena perintah Allah. Bagi yang belum mendapatinya kayak kita sekarang, bagi yang dekat mendapatinya atau sementara dajjal masih hidup, bagi yang sudah dajjal mati pun ini perintah agama. Tetap dilakukan, seperti itu memahaminya. Ana ingin bertanya, amalan apakah jika di hari ketujuh akikah bayi biasanya di tempat kami dipotong rambutnya atau digundulin, kemudian ditimbang potongan rambutnya. Jika rambut telah ditimbang, misal 5 gram ini ada patokan dengan gram emas. Katanya orang tua itu adalah patokan jumlah gram emas atau uang yang harus disedekahkan kepada anak yatim. Apakah hal ini sesuai syar'i? Lalu amalan apa yang disunnahkan? Amalan yang sunnah apa yang disunnahkan dalam akikah? Ini sudah sering kita jawab sebenarnya ya, masalah akikah ini. Jadi yang benar memang seperti itu. Digundul kepalanya laki-laki atau perempuan, kemudian ditimbang dengan timbangan emas sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Kemudian dinilai dalam bentuk uangnya, rupiahnya berapa, lalu disedekahkan. Disedekahkan atas nama si anak tadi. Itu memang begitu sunnahnya ya. Ya. Kalau sunnah-sunnah yang dianjurkan pada hari ketujuh diakikahkan, disembelihkan 2 ekor kambing kalau laki-laki yang sempurna tidak cacat, dan anak perempuan 1 ekor kambing, kemudian diberikan nama yang baik ya, kemudian juga diberikan nama, diakikahkan, ditahnik ya, dikunyahkan kurma, ditempelin di langit-langitnya gitu kan. Jadi itu semua yang disunnah-sunnahkan insyaallah. Tapi tidak ada anjuran-anjuran yang mesti umumnya orang lakukan ya. Misal bayi tersebut dikelilingi, semua tamu disuruh guntingin rambutnya, ini enggak perlu. Enggak perlu, bahkan tidak ada anjuran untuk mencukur rambutnya di depan orang-orang. Iya, kalau orang itu benar, kalau dia salah kan bisa luka kepala bayinya. Jadi lebih baik kita sendiri yang cukur, udah cukur rambut itu kan ditimbang-timbangan. Tidak dilihat oleh orang pun tidak ada masalah. Akikah itu boleh sebagai tanda syukur, kan sebagian ulama dipanggil orang makan, kalau enggak pun dibagiin kepada orang lain. Itu tidak ada masalah. Apakah Ustaz Halil keturunan orang Arab? Banyak teman anak keturunan Arab di Indonesia, jika ditanya dalam hal pernikahan, mereka mengatakan tidak boleh menikah dengan selain keturunan Arab, misal dengan pribumi dan lainnya, dan harus menikah dengan keturunan Arab juga dengan alasan agar keturunannya atau marga Arabnya tidak hilang atau terputus. Apakah benar demikian adatnya? Jika demikian, anak orang pribumi tidak mungkin mendapatkan kesempatan mendapatkan orang keturunan Arab. Ini orang baru ikut pengajian apa? Karena wanita keturunan Arab biasanya cantik-cantik. Lanjutnya saya enggak usah baca ya. Ini dan kalau laki-laki tampan seperti Ustadz katanya. Ini saya enggak tambah ya. Ada keturunan memang. Ya, kakek-kakek saya dari turunan Yaman. Tapi saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, semua ini marga-marga, suku-suku, bahasa, warna kulit, paras wajah, semua ini adalah variasi kehidupan yang Allah buat. Kita semua dari Adam dan Hawa, gitu kan? Semua dari Adam, tidak ada yang keluar dari Adam dan Hawa. Cuman Allah dengan kemahakuasaannya menunjukkan kebesarannya. Lalu kemudian Allah yang menamakan ini dengan suku-suku tertentu. Itu dulu yang pertama. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. Enggak ada dalam Islam saya Arab, saya Indonesia, saya bule, saya ini, enggak ada dalam Islam semua itu. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa. Enggak ada perbedaan antara Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada sama sekali. Itu memang sudah jelas satu. Jadi itu asasnya. Kita Muslim tidak ada bedanya. Dan sudah cukup kalau masuk dalam saf sholat, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika, sama semua masuk saf, gitu kan? Enggak ada bedanya. Jenjang sosialnya, ekonominya sama. Dan saya sudah pernah sampaikan teman-teman sekalian, hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya. Itu enggak boleh sama sekali. Jadi misalnya hadis yang pernah saya sampaikan bahwasanya ada orang-orang dari Ansar ya, dari Muhajirin. Maaf, dari orang-orang Ansar, dari satu orang Ansar bercanda. Ini sama-sama turunan Arab dari sahabat Nabi di Madinah waktu Nabi SAW masih hidup. Orang Ansar ini keluar dari masjid habis sholat asar lalu bercanda sama teman-temannya semua, ada Muhajir, ada orang Ansar. Dia bilang, hai orang-orang Ansar kesini yuk kumpul-kumpul. Muhajirin gak boleh ikut ya. Kalau kita mungkin, ini orang Betawi ngumpul sini, sana orang Jawa gak boleh ikut. Misal contoh, bercanda. Nah orang-orang Muhajir ini juga dengar teman-temannya orang Ansar bercanda, dia juga bercanda. Ayo Muhajir kesini yuk, Ansar gak boleh ikut-ikut ya. Gitu. Sambil ketawa-ketawa mereka gitu. Subhanallah, dengan hikmah Allah, Nabi SAW pas keluar, dengar itu. Dikatakan dalam hadis Bukhari, raut wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan, da'ha fa'innaha mumtina. Segera berhentikan ini karena ini penghancuran, gitu kan? Dalam hadis yang lain dikatakan tinggalkanlah karena ini yang membinasakan kalian. Enggak ada dalam Islam itu, gitu kan? Ini penting. Termasuk di dalamnya masalah pergaulan, pertemanan, patokannya ketakwaan, pernikahan, semua itu. Cuma memang dalam Islam khusus masalah pernikahan kita tidak dipaksa, gitu kan? Boleh menikah dengan siapa saja. Tetapi ada anjuran dalam Islam untuk menikah dengan sepadan namanya. Sepadan itu sekufu. Kufu itu bisa masuk juga maknanya sama makanannya, sama bahasanya, ya gitu. Sama postur tubuhnya, ya. Mendekati warna kulitnya, itu semuanya itu namanya kufu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, "Wa ankihul akfa'a minkum." Menikahlah dan terimalah lamaran orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan ini maknanya luas ya, maknanya luas. Saya pernah berikan contoh waktu saya ceramah di Makassar. Ada kurang lebih pertanyaan, bagaimana kalau kami orang Bugis atau orang Makassar ini menikah dengan orang Jawa, Ustaz? Sama-sama Muslim, sama-sama Indonesia, tapi tradisi kami berbeda. Tradisi teman-teman di Jawa lain, teman-teman di Sulawesi lain. Ini dalam Islam dibolehin enggak nih kalau kami enggak mau nikah sama orang Jawa? Saya jawab, itu boleh dalam Islam. Kalau kita khawatir ada perselisihan yang akan terjadi karena beda tradisi, walaupun kita disatukan di bawah naungan Islam, tapi boleh kalau mau nikah. Boleh tidak menikah? Boleh menikah, itu hak mereka memilih. Masalah dia nanti menikah boleh, tapi ingat, menikah dengan orang yang berbeda, tidak sekufu dengan kita. Misal orang Indonesia nikah sama orang bule. Ini hidup di alam mana, makanannya lain, cuaca biasa negaranya berbeda, kemudian kita juga terbiasa dengan makanan, terbiasa dengan pakaian dan seterusnya. Lalu menikah, bolehkah sama-sama Muslim? Boleh. Tapi ingat, kita harus butuh ekstra. Ada ekstra. Ekstra adaptasi, ya? Harus adaptasi dengan makanannya, dengan kebiasaan keluarganya, hal-hal yang mubah dalam Islam, maka itu harus ada adaptasi. Kalau bisa silahkan, gitu kan? Kalau tidak maka lebih aman orang yang sepadan. Tapi boleh, bukan tidak boleh. Kita lihat Nabi SAW waktu di zaman beliau itu ekspansi Islam sudah ada ya. Tapi rata-rata istri beliau dari orang-orang Arab di Madinah dan di Mekah, gitu kan? Ada Maria Kipti dari Mesir, tapi satu orang itu. Artinya boleh, bukan tidak boleh. Tetapi berarti kita harus punya ekstra. Ini kalau memang berbeda sama sekali ya. Lain kalau kayak misalnya dibahasakan tadi sama akh yang bertanya. Ada turunan Arab kayak saya dan teman-teman yang lain, sudah ditinggal di Indonesia. Sudah sebahasa, sudah sama-sama sama cuacanya, sama keadaannya. Maka tidak ada masalah. Dan orang-orang yang fanatisme seperti ini sebenarnya tidak benar. Gitu kan? Mengatakan kami turunan Arab tidak boleh nikah kecuali dengan orang Arab. Itu pemahaman agama tidak benar. Bilal radhiyallahu anhu dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Zainab, gitu kan? Salah satu wanita yang terkenal dari orang Mekah, tuan istrinya Bilal itu. Dulu bisa membeli Bilal di zaman jahiliyah. Zaid bin Haritha dinikahkan juga dengan Zainab yang lain, juga ada wanita namanya Zainab. Dua-dua wanita terkenal, orang-orang dari Muhajirin yang terkenal di Mekah. Jadi kayak istri wanita pejabat, tapi dinikahkan oleh Nabi SAW. Karena dianggap mereka akhirnya sudah kufuk masuk ke Islam, sudah sama-sama tinggal di Madinah, sudah saling mengerti, gak ada masalah. Jadi fanatisme sepertinya tidak benar, gitu kan? Tapi jangan juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak santun. Misal begini, mentang-mentang saya bukan orang Arab, kamu gak mau. Itu gak boleh ya. Mentang-mentang saya bukan orang Jawa, kamu gak mau. Jadi kita seperti menjatuhkan dia, seakan-akan harus kamu terima. Belum tentu kan gitu. Karena bisa saja kita juga nanti tidak sekufu. Nantinya gini, ada orang, saya kasih contoh yang lain. Ada orang sekolahnya terlalu tinggi, si laki-laki atau si perempuan, menikah dengan orang yang tidak berpendidikan misalnya. Dan ini nanti mungkin bisa masuk, tapi harus ekstra adaptasi. Karena retorika bahasa berbeda, ini berbeda, berbeda memang gak bisa gitu kan. Maka akan sulit. Ada, bisa, tapi adaptasi ekstra. Beda dengan orang kalau sudah satu bahasa, dari satu kampung, sama makanannya. Kita sebutin makanan apa dia sudah paham. Ya, sudah langsung tahu, kan berbeda. Ini sudah lebih paham. Ini kan lebih enak masuknya, tapi tetap boleh. Bukan tidak boleh. Dan saya bilang, teman-teman saudara turunan Arab atau turunan yang lain, seperti ini fanatisme enggak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang melamar, dia lihat, takut anaknya enggak sekufu, dia punya hak untuk itu. Misal orang ini memang terlalu jauh, tidak mengerti sama sekali keadaan keluarga itu. Boleh. Dari manapun dia, dia punya hak untuk itu. Yang ini mesti difahamin. Allahu a'lam. Wah, ini panjang nih. Saya cari yang pendek-pendek dulu. Ustadz, istri saya seorang wanita yang berkecukupan sehingga segala kebutuhannya mampu ia penuhi sendiri tanpa harus meminta lagi, apalagi menuntut nafkah dari saya. Maksud saya di sini nafkah harta dan kebutuhan lahiriah. Bahkan jika saya tidak bekerja sekalipun tidak menjadi masalah baginya dan dia pun menyanggupi kebutuhan saya dan anak saya. Nah, apakah saya berdosa jika saya tidak bekerja dan menafkahinya, atau apakah saya berdosa jika saya hanya mengandalkan apa yang dimiliki oleh istri saya? Terima kasih. Berdosa, nggak boleh. Anda laki-laki harus punya harga diri. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri wajib walaupun istri kita miliarder. Gak bisa. Satu keadaan gugur itu, kalau istrinya bilang, sudah saya gak perlu dinafkahi, itu baru gugur. Tapi itu pun tetap harus laki-laki jaga harga dirinya. Subhanallah, fitrah itu. Fitrah. Tetap kita berikan kebutuhan istri walaupun dia mampu. Kebutuhan dasar. Yang tidak bisa jalan roda kehidupan tanpanya, beli beras, beli gula, bayar listrik. Kalau istri kita misal dia mau beli mobil dengan duitnya dia, itu boleh saja. Itu sudah bukan masuk dalam nafkah itu. Karena nafkah itu sesuatu yang tidak bisa kalau tidak jalan kehidupan tanpanya, enggak bisa hidup. Air, gula, beras dan seterusnya ini harus ada. Itu nafkah. Tetap kita penuhin itu. Selebihnya kalau istri yang mau mengubah rumah, mau gubah garasi rumah, mau cat ini pakai duitnya dia, ya terserah dia, silahkan, gitu kan. Tapi tetap sebagai laki-laki harusnya punya harga diri, dan saya sarankan jangan terhanyut dengan itu ya, karena itu ada pahala sendiri. Bahkan kata Nabi SAW mengatakan, bagi laki-laki, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah jihad, dinar yang engkau berikan kepada pembebasan budak, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dan dinar yang engkau berikan untuk istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya. Jadi memberikan nafkah kepada istri anak lebih besar daripada pahala jihad tuh, daripada bebasin budak. Mestinya kita kejar fadilah itu, gitu kan? Jadi walaupun pas-pasan kita harusnya ya, apa namanya? Memberikan nafkah itu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya membuka tali pocong mayat sebelum dikubur? Ini kita masalah syirik, sebentar rumah tangga, sebentar ini, kemana-mana pertanyaannya nih. Dan membuka wajah mayat sehingga menempel ke tanah. Sebenarnya masalah ikat tali dibuka atau tidak itu tidak ada masalah. Masalah talinya. Dan ini saya sarankan tidak usah dibilang pocong, karena ini pocong sudah negatif. Gitu. Jadi memang tali kain kafannya gitu kan. Tali kain kafan itu tidak ada masalah, dibuka atau enggak itu tidak ada masalah. Setahu saya, Allah alam, itu enggak, itu kan diikat juga supaya tidak terbuka aja kainnya kan gitu. Tapi memang ada anjuran untuk bagian wajah itu dibuka pada saat ditaruh di kuburan, itu yang saya tahu. Tapi tali itu saya tidak pernah tahu dibuka atau enggak gitu. Apa hukum hipnotis yang dilakukan tanpa bantuan jin seperti di acara-acara televisi? Itu pakai jin. Dari mana hipnotis tidak pakai jin? Pakai jin, Itulah yang jin lah yang membuat dia bisa masuk ke badannya, lalu disuruh menari, disuruh nyanyi, disuruh ketawa. Itulah jin permainan. Alasan saja bilang itu ya menguasai alam tidur, alam bawah sadar, itu semua cuma cerita. Memang jin di alam bawah sadar, gitu kan? Makanya kalau dirukyah dia kesakitan, dan itu subhanallah ya, itulah cara syaitan, cara sihir begitulah. Itulah sihir yang antum saksikan sekarang, itulah sihir yang sebenarnya, cuma lagi ditontonin dengan teknologi, dengan ini dianggap itu adalah bukan sihir, ini hanya sekedar begini, bohong semua, itulah sihir. Dan jangan ditonton, karena kata Nabi SAW sudah jelas, siapa yang bertanya pada penyihir, ya, dukun, peramal, kata ulama, bertanya di sini masuk di dalamnya adalah melihat, memberi dukungan, itu enggak boleh semua. Maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Siapa yang datang bertanya, percaya tidak, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai malam ini Deddy Kobusier semua, Tommy Refai, lupain udah. Enggak boleh nonton. Enggak boleh tuh dukun-dukun, dukun. Cuma modern, di modern sekarang sudah ganteng-ganteng, kalau dulu kan dukungnya menakutkan itu. Sudahlah, lebih baik nonton ustaz ahsan. Ustaz juga tidak kalah ganteng ya. Apa yang harus kita lakukan apabila lupa Jumat, jumlah rakaat ketika sholat, dan bagaimana tata cara sujud sahwi? Tentu saja diambil yang lebih sedikit ya. Kalau misalnya sholat 4 rakaat lupa, 4 atau 3 ya, diambil 3. Ini kemarin kalau ikut tablik akbar terjawab nih, riwayat Abdurrahman ibn Auf itu kan, bagaimana beliau waktu Umar bin Khattab dulu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ajma'in bingung. Kata Umar kepada Ibnu Abbas, apakah kau tahu hadis Nabi SAW tentang orang kalau lupa rakaat salatnya? Kata Ibnu Abbas, tidak ya Amir Mukminin. Di zaman khilafahnya Umar. Lalu kata Ibnu Abbas, apakah anda punya informasi? Kata Umar, tidak ada. Lalu kata Ibnu Abbas, tiba-tiba Abdurrahman masuk kepada kami dan berkata, waktu kami tanya, beliau mengatakan, saya punya kabarnya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang kalian tenang sholat, kemudian dia lupa dua atau satu kah dia sholat, dia pilih satu. Kalau dia ragu tiga kah atau dua, dia pilih dua. Kalau dia ragu empat atau tiga, dia pilih tiga. Gitu kan? Kemudian dia sebelum salam sujud sahwi dua kali. Atau dua kali sujud. Dan sesuai kita sebutkan, sujud sahwi boleh membaca bacaan-bacaan sujud. Dan di antara duduknya tidak usah ya, baca apa-apa. Jadi begitu selesai tahiyat, sudah selesai sebelum salam sujud. Baca dua sujud, kemudian duduk, enggak usah baca apa-apa, sujud, baca lagi bacaan sujud, kemudian duduk, baru salam. Ini kalau kita mengingat kelalaian kita sebelum salam. Kalau misal antum sholat, udah salam nih, udah bubar, berdiri ke masjid, atau lagi duduk, kemudian buka HP, ternyata kayaknya tadi kurang satu rakaat deh, tapi kita sudah selesai sholat nih, maka langsung berdiri, tambah rakaat yang kita lupain tuh, langsung saja Allahu Akbar, misalnya satu rakaat kelupa, sholat satu rakaat sampai salam, gitu kan? Kemudian setelah salam baru sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam, karena ingatnya setelah salam sholat awal. Ini hadis Bukhari dalilnya, bahwasanya Nabi SAW pernah habis sholat, bukan rakaat kedua sholat asar, beliau salam. Begitu tahiyat pertama langsung salam. Lalu beberapa sahabat bingung, kok asar dua rakaat, tapi di depan saf pertama ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang senior, dan mereka tidak bicara. Nabi SAW seperti umumnya habis zikir, beliau langsung berdiri menuju ke pintu masjid, lalu menunggu di pintu masjid adakah sahabat yang mengeluh, yang mau minta sesuatu pada beliau, gitu kan. Sampai ada satu sahabat badui datang kepada Nabi mengatakannya, Rasulullah, apakah sekarang sholat asar sudah berubah menjadi dua rakaat atau anda lupa, turun wahyu gak menyampaikan itu? Kata Nabi, saya tidak lupa, kan gitu. Dan tidak ada wahyu turun, artinya Nabi yakin ini 4 rakaat beliau kerjakan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu kata Nabi SAW dalam riwayat lain dikatakan memegang tangannya orang ini lalu berkata masuk ke masjid, kebetulan sahabat belum bubar. Apa benar yang orang ini bilang? Benar enggak saya tadi cuma 2 rakaat? Kata sahabat, benar ya Rasulullah. Langsung dalam riwayat ini Nabi SAW hadap kiblat bertakbir, semua sahabat ikut menyempurnakan 2 rakaat sampai salam, setelah salam baru sujud sahwi. Berarti memang kalau ingat setelah itu sujud sahwinya setelah salam. Apakah meminta doa atau didoakan ke ustaz atau kiai, kemudian kita diberi air putih atau serbuk kopi kemudian disuruh untuk meminumnya termasuk syirik? Sebenarnya tergantung ya, karena meniup sesuatu ke air untuk diminum itu kalau fungsinya untuk rukyah itu boleh. Tapi kalau umumnya doa itu tidak pernah ada anjuran. Jadi doain apa saja terus ditiup air itu enggak pernah ada anjuran. Tapi kalau untuk meruqyah, memang untuk mengobati ini memang pernah, gitu kan? Ada beberapa riwayat yang tersebutkan khusus untuk mengobati orang yang keracunan dan kena sihir atau kesurupan. Itu memang ada anjuran, difokuskan ke situ. Apakah ketika kita sholat kemudian terlintas di memori pikiran kita, misal kita habis nonton film Mahabharata dan film yang ada dewa-dewa, Athena dan lain-lain, kemudian pas sholat terlintas dewa-dewa dan gambaran di film, apakah itu termasuk syirik? Pertama, jangan nonton. Tadi saya bicara tuh, jangan, saya bilang anak kecil aja tidak boleh nonton, apalagi orang sudah besar. Ngapain mau ditipu dengan cerita kosong? Itu bohong, dusta. Dusta semua itu, jangan dinonton. Akhirnya kan lihat efeknya apa yang syaitan lakukan, dimunculkan dewa-dewa itu. Jadi enggak ingat Allah SWT. Itu bukan syirik, tapi dosa. Tak, kalau syirik, kalau Anda bilang, oh ini Tuhan saya, pas muncul gambarnya dia, Anda bilang ini Tuhan saya, nah itu baru syirik, itu enggak boleh. Gitu kan? Apakah sholatnya harus diulang, padahal kita enggak ada niat untuk berpikir ke sana, namun pikiran akal kita menyimpan memori tersebut? Ya tentu saja tidak diulang, nah, kecuali kalau memang kita sudah sampai hal-hal yang membatalkan sholat, seperti misal syirik gitu ya, menganggapnya, oh ini berarti ini Tuhan saya nih, kita iakan terbawa dalam pikiran, itu baru. Karena tidak boleh mengulangi sholat tanpa ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu batal wudunya, belum masuk waktu baru ketahuan, salah menghadap kiblat, nah itu mungkin. Adakah tuntunannya mengadakan pengajian sebelum acara akad nikah dan resepsi? Setahu saya ada, Nabi SAW kadang-kadang kalau ada sahabat yang mau menikah, beliau menyampaikan beberapa wasiatnya. Jadi boleh saja itu. Bagaimana dengan dosa memfitnah orang lain berbuat syirik besar? Apakah apa ini otomatis membuat si pemfitnah ini keluar dari Islam? Tentu saja tidak. Ya, tidak. Dia berdosa kena fitnah. Nanti kita bahas di dosa fitnah itu. Dia berdosa dan dia harus minta maaf dosa kepada manusia. Kalau orang itu tidak berbuat, dia harus minta maaf dan dia harus luruskan tuh isu yang sudah tersebar. Kalau enggak, maka dia tetap berdosa. Ini dosa besar, enggak boleh. Dia tidak dikatakan keluar dari Islam. Mohon tips mengajarkan anak saya yang berusia 3 tahun tentang tauhid. Selalu tanamkan kalau ini yang ciptakan Allah. Selalu kalau ada apa-apa, dia sakit, insya Allah sembuh. Selalu Allah kita sebutkan. Itu tips yang paling luar biasa. Dibiasakan, gitu kan. Saya biasa kalau anak-anak saya bahasakan, nah ingat ya, anak-anak saya perempuan saya katakan ingat. Ya kalau yang perempuan saya bilang begitu, ingat Allah perintahkan kalian pakai jilbab. Allah itu Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi, bukan karena abadi, tapi harus pakai jilbab karena Allah yang perintahkan. Saya gitu kan, harus. Kalau tidak nanti Allah hukum. Ternyata anak-anak ini beda dengan orang dewasa ya. Jadi dia enggak tanya bagaimana Allah hukum, apalah kayak biasa orang sudah dewasa kritis. Ini enggak. Oh begitu ya, ya sudah. Kadang-kadang subhanallah saya lagi duduk ya, mereka lagi main satu tempat. Jadi kalau kakaknya ini melihat adiknya, tadinya tadi pagi pegang pensilnya dia, kemudian pensilnya kececer gitu. Lalu kakaknya bilang, mana pensil saya? Adiknya bilang, saya gak tahu gitu. Kata kakaknya, awas lo, Allah tahu kalau kamu bohong gitu kan. Jadi dia membahasakan ke adiknya, sudah dilibatkan Allah. Kata adiknya, memang saya gak tahu kok, Allah juga tahu saya gak bohong gitu kan. Tapi mereka sudah menggunakan bahasa itu ya, tertanam. Jadi itu penanaman tauhid memang dari dini itu sangat baik. Pak Ustaz, apabila kita pernah melakukan syirik besar dan dengan konsekuensi batal keislaman kita, bagaimana cara bertobatnya? Pak, kita harus mengikrar seperti orang yang memeluk agama Islam? Iya, ucapin syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Walaupun sendiri, enggak usah di depan orang. Bertobat kepada Allah dengan mengulangi syahadat kembali. Karena itu enggak boleh syirik besar. Enggak boleh, itu dosa besar yang harus, yang akan mengeluarkan. Tadi kita sudah jelaskan hadisnya. Surah An-Nisa, surah Al-Maidah tadi menjelaskan Allah tidak akan ampuni orang yang syirik. Kalau meninggal berbuat itu berbahaya sekali. Tidak sempat taubat, maka harus taubat. Taubatnya ngulangin kembali. Karena ulama tadi saya bilang sepakat mengatakan syirik besar mengeluarkan dari agama Islam. Mau tanya tadi Ustaz berkata kesyirikan terjadi pada zaman sesudah Nabi Nuh alaihissalam. Apa zaman sebelumnya belum ada cara beribadah, belum ada apa ini? Belum ada cara beribadah, belum ada. Lalu bagaimana cara beribadahnya? Sebenarnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada kemusyrikan. Saya bukan mengatakan awal, kalau saya katakan awal mungkin keliru ya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya, kaumnya juga itu penyembah berhala dulunya. Setelah Nabi Nuh datang, Nabi Nuh meluruskan, gitu kan, kesalahan-kesalahan, maka orang yang beriman ikut di kapal, orang yang berbuat sembah berhala ditenggelamkan sama Allah. Nah, dari generasi yang baru selamat lagi ini ternyata kembali lagi setelah beberapa generasi sembah berhala lagi, seperti itu. Kalau masalah ibadah, mereka ikuti ibadah Nabi mereka masing-masing, tetap seperti biasa, bertauhid kepada Allah, tinggal aplikasi ibadah kayak sholatnya, kayak puasanya, itu nanti yang memiliki hukum-hukum tertentu, hukum-hukum tertentu. Bagaimana hukum membeli barang dengan cara hutang dicicil, akan tapi barang yang dibeli juga terhutang dan ditunda pemberian barangnya. Misalkan membeli motor dengan cara cicilan tanpa bunga dan denda, akan tapi motor akan diserahkan kepada pembeli setelah cicilan kesekian kali. Bagaimana dengan transaksi yang seperti ini, sah atau tidak? Tentu saja kalau seandainya transaksi disepakati, begini, pertama pertanyaan dulu, bolehkah orang transaksi dengan nyicil? Jawabannya boleh. Itu dulu. Boleh cash, boleh nyicil. Bolehkah harganya berbeda? Ini yang khilaf di antara ulama. Pendapat yang saya ketahui, yang saya pribadi adalah lebih baik tidak ada perbedaan antara cash sama kredit. Itu lebih afdol, lebih aman. Tinggal pembelinya sudah tahu, ini saya mau jual motor. Kalau orang kredit sama orang bayar cash, saya tentukan keuntungannya misalnya 15% atau 20%. 10 juta misalnya jadi 15 juta pokoknya. Itu kan 50% keuntungannya. Sudah. Ini saya tentukan, orang mau kredit mau cash sama aja. Itu lebih aman secara syar'i. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan boleh kredit dan boleh cash dan boleh beda harga asal akadnya terpisah. Jadi akad kredit sendiri walaupun produknya jenis produknya sama dan akad cash sendiri. Jadi tidak boleh sama akadnya dipisahin. Makanya dibolehkan dan boleh harganya berbeda. Itu dulu hukum. Hukum yang lain berhubungan dengan pertanyaan tadi adalah, bagaimana kalau seandainya sudah sepakat di akad kredit, akad cash sudah tidak ada masalah. Orang kalau bayar harus cash and carry, beli bayar langsung dibawa. Kalau kredit, bolehkah pada saat kita sudah sepakat kredit, sudah dibayar cicilan pertama, kita nggak dikasih dulu motor dia, motornya misalnya, ini nggak boleh dalam Islam. Sudah sepakat harus dikasih. Bayar 10 kali, ya sudah bayar dari awal, orang kasih sudah dibayar, itu haknya dia, gitu kan. Kalau gak mau ya jangan buka kredit, itu konsekuensinya, emang begitu. Jadi kita harus memang tahu. Lalu bagaimana kalau kreditnya macet, boleh disita, boleh, tapi caranya secara syari adalah motor disita misalnya, orang ini harus bayar 10 kali, dia baru bayar 5 kali gak bisa lagi jalan, berarti dia sudah punya duit di motor itu setengah harga, gitu kan. Pada saat kita sita, maka penyitaan ini adalah bisa dijual motor itu kemudian dikembalikan haknya dia. Orang itu yang sudah bayar. Kalaupun mau dipotong, kata ulama adalah dipotong jasa pemakaian selama 6 bulan. Misal orang sewa motor umumnya 1 bulan, 1 hari misalnya 50 ribu motor. Dikalilah jumlah sekian lama yang dia pakai itu, misal 5 bulan gitu kan. Dipotonglah itu ongkos seperti sewanya dia, berikut dia dipotong dari situ, kemudian dikembalikan uang yang sudah dibayar selama 6 bulan. Itu secara syar'inya harus begitu. Jadi enggak boleh disita kemudian dianggap uang yang lalu sudah hangus semuanya. Ini enggak boleh. Ini hukum syar'i yang semestinya idealnya begitu berjalan. Bagaimana cara meyakinkan kedua orang tua yang masih berpegang pada tradisi yang berbau syirik besar, berdoa kepada kuburan, menyembelih untuk rumah, kebun dan lain-lain, agar mereka terhindar dan bertobat dari syirik besar? Tugas kita cuma menyampaikan. Tugas kita menyampaikan dakwah. Kita enggak punya tugas lebih daripada itu. Sambil kita doakan, kita datangkan buku, ya. Pokoknya dinasihatin, diingatkan. Tugas kita. Selebihnya kita enggak bisa buat apa-apa. Apabila seseorang beribadah lalu dia terbersit riya, namun dia sadar bahwa dia riya dan istighfar, mohon ampun, apakah ibadah yang dijalaninya hancur atau diterima? Ada hadis yang berbunyi al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja riya sudah syirik, gitu kan? Sudah batal. Tapi perlu diketahui, misal kalau cuma terlintas, karena semua ibadah itu umumnya kata ulama ada riyanya, pasti syaitan tawarin pertama opsi riya dulu, gitu kan? Begitu kita sholat, riya dulu yang ditawarin. Kalau kita selama kita tidak mengiyakannya, berarti enggak masalah. Jadi dia, itu orang di sebelahmu, itu orang begini, itu orang anggap kau doamu panjang, dan kita enggak iyakan, kita terus baca. Kita enggak pedulikan. Seperti orang lagi nawarin marketing, nawarin produk, kita jalan saja, dia ngomong terus, kita enggak pedulikan. Enggak ada masalah, gitu kan? Enggak mengganggu ibadahnya dia. Tapi kalau kita mampir, dengarin keterangannya, ambil informasi, nah ini jadi masalah, gitu kan? Jadi kalau kita sempat mengiyakan itu, berarti sudah syirik, enggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau sudah terlintas begitu, dia batalin sholatnya. Lebih aman dia batalin, dia ulangin, karena sudah berbahaya buat dia, sudah gak diterima kalau dia lanjutin. Apakah benar mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan lebih besar dosanya daripada syirik? Setahu saya, kalau dia dengan dipertemukan dengan syirik besar, maka sama kurang lebih ya. Karena memang hal-hal, salah satu yang bisa membatalkan keislaman seseorang itu kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini memang masuk, Ibnu Qayyim memasukkan dari 10 poin batalnya keislaman seseorang, salah satunya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini mungkin dia kelasnya selevel dengan di bawahnya syirik besar. Tapi kalau dipertemukan dengan syirik kecil, enggak, beda. Ini pembatalan Islam tadi kan, syirik kecil itu riya cuma membatalkan amal yang sendiri. Tapi kalau sama syirik besar mungkin dia hampir dekat. Apa yang dimaksud dengan hadis mahfud dan hadis syad? Tentu ini ada bahasan sendiri ya. Mahfud itu yang terjaga, yang syad itu, syad itu kalau sesuatu yang diragukan tentang kedudukannya. Kurang lebih makna letter-letternya seperti itu. Dulu saya suka nyanyi goyang dumang yang ditampilkan oleh artis Cita-Cita atau apa ini. Sehingga kadang saya pengen menghadiri konsernya, hampir-hampir saja saya menjadi fans Cita-Cita tadi itu ya. Tapi saya kembali menyadari kalau apa yang ingin saya lakukan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian saya mulai punya inisiatif yang menurut saya positif, yaitu daripada saya mendengarkan lagu dan goyangan tadi, Cita-Cita itu, lebih baik saya meminta istri saya bernyanyi dan bergoyang. Ya. Seperti Cita-Cita tadi. Untuk saya tanpa dibarengan musik, karena kebetulan istri saya dahulu pandai bernyanyi dan bergoyang. Apakah inisiatif saya ini diperbolehkan dalam ajaran Islam? Boleh sekali, enggak masalah. Boleh, tidak ada masalah. Ha, Pak Yoyo mau praktek ya? Boleh enggak? Jadi hukumnya boleh suami dinyanyikan oleh istrinya, boleh. Boleh. Kan gitu. Dengan kata-kata cinta, lantunan syair itu boleh, enggak ada masalah. Bahkan dikatakan wanita ahli surga, wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Dalam arti kata memang dia diberikan kesempatan seluas-luasnya kalau sama suaminya, boleh saja gitu kan. Selama tidak ada hal-hal yang haram. Bagaimana hukuman orang yang mengatakan istilah sunnah rasul yang populer di masyarakat di malam Jumat adalah penghalusan istilah adalah dari hubungan suami istri? Saya, Allahu'alam, saya pribadi tidak pernah menemukan dalil itu. Saya tidak pernah menemukan dalil itu. Tapi yang ada adalah hari Jumat. Cuma kemungkinan, mungkin yang dimaksud adalah hadis hari Jumat itu. Karena memang kan malam Jumat itu sudah dianggap juga hari Jumat, gitu kan? Yang kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat, mandi junub, gitu. Kemudian dia menggunakan bajunya yang terbaik, dia menggunakan wangi-wangian yang terbaik, dia menyisir rambutnya dengan rapi menggunakan minyak di rambutnya, kemudian dia memakai minyak wangi terbaiknya, lalu dia ke masjid, kemudian dia sholat yang diperintahkan tahiyat masjid, kemudian dia mendengarkan khatib, dia duduk di dekat khatib, imam di depan maksudnya, kemudian dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat, kecuali dosanya diampuni. Kata ulama hadis, pernyataan di sini, siapa yang mandi hari Jumat, mandi junub adalah menggabungkan antara mandi Jumat sama mandi junub. Dianjurkan berhubungan biologis, gitu kan. Itu di hari Jumatnya. Tetapi di sini kemungkinan besar yang mengatakan bahwasanya malam Jumat itu juga dianjurkan mungkin pemahaman tentang masalah ini. Seperti hadis misalnya tentang membaca surah Al-Kahfi ya. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat? Sebagian ulama mengatakan ini masuk maksudnya Jumatnya, gitu kan. Maka Allah akan berikan untuknya cahaya antara dia dengan Ka'bah. Artinya dia akan sering Allah mudahkan menziarahi Ka'bah itu. Ya, sering menziarahi Ka'bah. Maka di sini ulama bilang membaca malam Jumat atau Jumatnya sama saja. Karena kalimat malam Jumat dan Jumat ini dianggap satu. Seperti itu. Apa hukum bagi pedagang yang menggunakan jimat penglaris sebagai pemanis dan jimatnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Bagaimana hasil uangnya, halal atau tidak? Tentu tidak benar, tidak ada itu. Ya. pelaris. Dan umumnya memang sekarang banyak dukun-dukun ini ingin mengelabui ya orang-orang. Kalau yang datang misalnya ibu-ibu pakai jilbab, bapak-bapak dianggap muslim, maka dikelabuilah sama dia dengan cara diberikan kertas tulisannya ada ayat-ayat Al-Qur'annya, tapi ternyata di situ banyak khurafat. Saya waktu terangkan masalah sihir, nanti ada bahasan kita nih, dosa besar yang ketiga atau yang keempat kalau misalnya itu ada masalah sihir, nanti panjang lebar saya jelaskan. Itu saya sampai kaget masuk waktu saya jelasin masalah sihir, subhanallah. Di daerah Condet saya sholat di musola di depan, di seberang jalan sekolah yang sedang saya jelaskan itu, ada tulisan bahasa Arab sampai saya foto di HP saya, masih ada gitu. Itu tulisannya awalnya ayat kursi, lama-lama di bawah itu kalau mengerti bahasa Arab pasti kaget tuh, ini bisa menghilangkan sihir, ini bisa menghilangkan syaitan, ini bisa menyelamatkan rumah dari pencuri dan beragam macam lah. Dan itu ada kalimat-kalimat itu bahasanya tulisan Arab, saya sendiri nggak ngerti apa isinya, gitu kan. Sudah 7 tahun lebih, alhamdulillah lebih 10 tahun saya belajar bahasa Arab, ini saya nggak ngerti apa yang ditulis. Gitu. Jadi ini satu keunikan yang luar biasa, tulisan yang tidak masuk di akal. Jadi ini semua khurafat yang saya tahu. Jadi harus taubat kepada Allah, semua buhul itu dibakar, dan caranya adalah mulai dengan modal yang halal, yang manusiawi, jujur dalam transaksi. Apa kata Nabi SAW? Kalau pembeli dan penjual jujur, maka Allah berkahi di transaksi mereka. Pasti laku dan yang beli puas. Itu. Kita mau jual mobil pernah tabrakan? Pernah tabrakan enggak? Pernah. Tapi saya sudah masukin di bengkel, di sini tabrakannya. Insya Allah laku tuh. Oh enggak pernah, mobil saya enggak pernah tabrakan. Pernah sudah 7 kali tabrakan. Ini bohong enggak bisa. Pasti enggak laku. Sudah ada hadis Nabi, manusiawi aja, enggak usah pakai pelaris-pelaris begitu. Apalagi ikut-ikutan bawa patung kucing lah, apalah macam-macam. Saya kemarin masuk ke Polda ketemu sama salah satu teman saya di situ. Nanti ada bawahannya dia pakai patung kucing tuh. Kenapa akhi pakai patung kucing? Ini enggak tahu, sudah saya nasihatin tetap aja taruh patung kucing di situ. Ya itu patung kucing untuk panggil pelari supaya orang datang bayar. Ini apain ini? Dari mana akalnya itu patung bisa manggil? Itu permainan setan semua, itu syirik, enggak boleh. Ya, harus dijauhi. Saya mau nanya, siapa itu jin dan siapa itu syaitan? Apa benar syaitan itu lebih halus daripada debu? Sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi ya okelah. Jin ada 3 golongan, mukmin, fasik, dan kafir. Jin yang mukmin sama dengan manusia, manusia juga mukmin sama. Mereka tidak akan transaksi, tidak akan interaksi, tidak akan menikah, tidak akan ngobrol, tidak ada urusannya. Seperti kita tidak akan pernah urusan panggil-panggil jin, teman, ajak makan itu enggak ada. Kita tahu hukumnya enggak ada. Jin yang fasik, jin muslim yang bobrok, masih banyak dosanya, sama manusia yang fasik, sama jin yang kafir. Nah di alam jin ini, jin yang fasik sama kafir namanya syaitan. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Di alam jin ada dakwah, kayak kita mungkin ada dakwah, ada jin beriman. Kalau bukan karena iblis sudah minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya, sudah lama dibunuh sama jin beriman tuh. Jadi syaitan itu adalah bagian dari jin yang dipimpin oleh iblis. Ustaz, apa hukumnya belajar ngaji Al-Quran dengan guru ngaji wanita? Kalau anda wanita silahkan, kalau laki-laki janganlah. Ya. Gimana caranya belajar ngaji dari perempuan? Kecuali memang belum balik mungkin ya. Kalau sudah dewasa kenapa harus perempuan? Nanti aja difitnah. Gitu kan? Apalagi berkhalwat berdua, sebaiknya janganlah, dijauhi guru perempuan. Gitu kan? Ustaz, apakah hadis lemah termasuk sunnah? Dan apakah hukum jika kita mengerjakan, apakah dapat pahala? Hadis yang lemah tentu dilihat dulu. Kalau lemahnya itu bukan karena satu hal yang fatal, dianggap fatal dalam ilmu hadis itu kalau dusta, pendusta, gitu kan, pembohong nih. Apalagi kalau orang yang ahli maksiat, suka bermaksiat, gitu kan. Ini terus kemudian dia meriwayatkan hadis, ini semua sudah jelas ditolak ini. Lemah sekaligus ditolak, gitu kan. Tapi kalau lemahnya dengan alasan lain, dalam ilmu hadis ada namanya ikhtalata fi akhir umrihi, orang yang di akhir hidupnya mulai hafalannya bercampur baur. Misal ada orang ahli hadis nih, dia umur 15 tahun mulai hafal hadis, sampai umur 40 tahun hadisnya Masya Allah, sampai 50 tahun Masya Allah hadisnya. Begitu umur 51 tahun mulai dia lupa, ada lafad-lafad hadis yang mulai terbalik. Hadis-hadis dia yang dia riwayatkan sebelum 50 tahun itu semua dianggap sahih kalau memang dia sahih, gitu kan. Tapi setelah 51 tahun kalau ada yang dibalik-balik sama dia, Maka mulai turun tuh hadisnya, bisa bukan cuma hasan, malah menjadi hadis yang lemah, gitu kan? Karena dia sudah membolak-balikan hadis itu, bisa saja ada yang ditambahkan juga. Ini jadi masalah. Maka ini dianggap lemahnya bukan lemah yang seperti awal tadi, bukan karena pendusta, bukan karena apa-apa. Maka dilihat hadisnya akan dipakai kalau tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi hadis lemah juga ada yang dipakai. Ada yang dipakai selama dia hanya sekedar mendukung saja hadis-hadis yang benar, gitu kan? Misal hadis sahih, hadis hasan, lalu ada hadis yang lemah semakna dengan itu. Maka itu biasanya dimuat oleh para ulama. Tapi kalau dia berdiri sendiri dan dia tidak ada hadis sahih yang menjelaskan seperti apa yang dijelaskan sama dia, atau dia malah bentrok dengan makna hadis sahih dan hasan, maka ditolak. Pak Ustaz, sholat berjamaah kan lebih baik daripada sholat sendiri, tapi musholla tempat saya sering berzikir dan doa bersama sambil mengeraskan suara, padahal itu tidak ada dalam ajaran Nabi dan Rasul. Apabila setelah saya sholat berjamaah di musholla tersebut, saya langsung meninggalkan musholla, apakah boleh? Bukankah kita tidak boleh meninggalkan musholla sebelum imam yang meninggalkan? Bagaimana cara menyikapinya? Boleh kita tinggalin musholla tanpa imam meninggalkannya? Boleh saja, kalau kita punya hajat, boleh kita keluar. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah, kalau orang, kalau zikir habis sholat dengan suara, itu tidak melanggar ya. Zikir habis sholat dengan ada suara keluar, itu tidak melanggar. Yang ditegur kalau rame-rame, gitu kan, secara bersamaan. Karena Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, Ibnu Abbas berkata, saya tahu sholat selesai di masjid Nabi kalau ada suara, gitu kan? Saya mendengar suara mereka, sahabat lagi berzikir. Cuma tradisi Nabi SAW kalau beliau lagi zikir baca ayat kursi misalnya, di sana sahabat baca Al-Ikhlas, di sana baca Subhanallah. Jadi tidak dipaksa dengan satu irama. Nah ini yang susah dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau orang berzikir dengan angkat suara, antum untuk apa tinggalin? Biarin orang berzikir, antum juga berzikir, gitu kan? Selesaikan zikir. Ini hukum. Tapi kalau yang tadi dibahas tidak boleh keluar sebelum imam keluar, itu tidak benar. Boleh saja tinggalin tempat sebelum imam. Ini tidak ada masalah. Apa hukumnya memakai sorban baik di kepala maupun di pundak? Apakah itu sesuai dengan sunnah? Kalau di kepala ada sunnahnya. Nabi SAW menggunakan sorban di kepalanya. Yang jelas Nabi SAW gemar menutup kepala, gitu kan? Baik kalau pakai kayak kita, sejenis kopiah atau sejenis kain yang dililitkan sorban. Itu boleh saja ya dipakai, enggak ada masalah. Kalau diniatkan karena Nabi SAW memakainya, maka insya Allah dapat pahala. Ustaz, saya bekerja di satu perusahaan, saya masuk kerja dengan jaminan ijazah. Tapi ijazah yang saya gunakan pada saat sekolah menyontek, bahkan membayar uang ke guru untuk mendapatkan jawaban. Apa hukumnya Ustaz? Anda berdosa dengan menyonteknya, tapi ijazahnya insya Allah tidak ada masalah. Kecuali kalau memang ijazah itu dasarnya tidak ada, kita enggak pernah ikut sekolah di situ. Enggak pernah ikut sekolah lalu kita beli ijazah, nah itu tidak sah. Ijazah tidak sah, uangnya juga tidak halal kita dapatkan setelah itu. Tapi kalau dasarnya kita ujian, tapi ada di antara materi yang sempat kita nyontek, mungkin tidak semuanya, sehingga lulus misalnya, kita berdosa dengan itu, tapi ijazahnya tetap tidak ada masalah. Bagaimana pelaksanaan akikah sesuai dengan sunnah? Ini sudah saya ceritakan tadi ya akikah ini. Bagaimana cara tahnik kepada bayi yang baru lahir? Orang tuanya atau orang yang saleh? Karena beberapa sahabat sering membawa bayi mereka kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW mentahniknya. Tahnik itu mengambil kurma sedikit aja, sedikit sekali. Jadi jangan satu butir kurma ya. Jadi sedikit aja, kemudian kita kunyah sampai halus. Kalau yang saya sering lakukan, saya coba kepada bayi-bayi saya yang baru lahir, maka saya kunyah sampai halus sekali. Kemudian saya ambil sedikit ditempelin di langit-langitnya, karena bayi baru lahir itu masih belum bisa apa-apa mereka. Ditempelin sedikit, tentu tangan kita dibersihkan, dicuci supaya steril. Ini masuk ke mulutnya bayi, kesian, maka dibersihkan. Kita pun juga usahakan sudah sikat gigi, gitu kan? Jangan mewariskan juga, kesian, ya, virus-virus ke dia. Jadi kita kunyah dengan kondisi mulut kita bersih, baca bismillah makannya, lalu kemudian halus ditempelin langit-langitnya. Saya pernah praktekin, memang kalau bayi baru lahir kayaknya ya agak sulit kalau lebih dari setengah butir kurma, itu sudah banyak setengah itu. Itu saja, jangan dipaksain. Nanti setelah itu dia minum susu, nanti kalau sore lagi ada waktu, yang jelas boleh selama beberapa waktu, tidak ada batasan hari untuk tahniknya, boleh berapa hari saja. Bahkan anak-anak saya masih saya sering kasih, walaupun mereka sudah mulai umur 2-3 tahun, saya suruh kasih kurma gitu. Riba termasuk syirik besar. Di zaman ini sulit untuk terlepas dari riba. Enggak pernah ada perkataan riba itu syirik. Dari mana? Riba lain, riba dosa lain. Jangan salah faham nih. Ini 2 jam lebih saya teriak-teriak sini kalau enggak ngerti nih. Sayang benar. Jadi riba itu bukan syirik ya. Riba itu dosa sendiri. Riba itu berhubungan dengan masalah transaksi. Nanti ada dosanya kita bahas. Lain nih. Transaksi uang, barang nanti akan kita sebutkan. Beli mobil dengan riba, ingin beli rumah dengan kredit dan seterusnya. Nanti kita bahas ya di masalah riba, insya Allah saya bahas nanti. Wah, terpaksa tiba yang panjang nih. Sebentar, masih ada. Jangan tambah lagi ya. Dalam hal kulit hewan, kurban, masjid kami selama ini memberikan kulit tersebut pada ketua remaja masjid dan kemudian oleh mereka dijual. Apakah hal ini menyalahi larangan Nabi SAW dalam hal menjual kulit hewan kurban? Tentu saja yang ada teguran kalau kulit itu dijadikan sebagai khusus bahan bayaran. Ini yang saya tahu. Tapi kalau diberikan kepada orang tidak ada masalah. Kalau sudah jadi milik dia kemudian dia mau jual itu urusan dia, gitu kan. Tapi yang di sini tidak boleh lebih umumnya kayak gitu. Makanya saya sarankan kalau teman-teman nanti jadi panitia masjid, kemudian ada orang yang datang menyembeli, gitu kan. Ya dia dikasih upah. Dikasih upah. Masalah kulit mau dikasih itu kulit nanti, gitu kan. Nanti apa-apa kalau mau dikasih lagi istilahnya. Atau kalau dasarnya memang dia mau beli kulit itu, yang uangnya nanti dikembalikan untuk kebutuhan beli kresek lah, apalah kebutuhan untuk hewan kurban itu juga sendiri, dan tetap mereka mendapatkan upah yang lain seperti penyembelih itu dan yang bekerja boleh dapat daging kurban, gak ada masalah. Termasuk juga boleh orang kaya dapat daging kurban ya. Jadi bukan cuma orang miskin. Kita menyembeli misalnya sapi atau kambing dekat rumah. Boleh enggak saya minta 1 kilo? Boleh. Malah sunnah itu. Karena Nabi SAW mengatakan setiap habis menyembeli idribuli sahman. Berikan saya sebagian dagingnya. Maka Nabi SAW ambil lalu Nabi SAW nikmatin daging itu. Berarti kita sunnah boleh mengambil sebagian. Baik, kalau saya menyembeli sapi ada 30 kilo, 50 kilo, 100 kilo misalnya. Dagingnya, lalu saya ambil 10 kilo ke rumah, boleh gak? Boleh, gak masalah. Lalu kemudian ada adik saya datang, adik saya orang kaya raya, saya kasih kresek sama dia, boleh gak? Boleh. Daging kurban boleh dinikmatin oleh orang miskin, orang kaya boleh. Tapi kalau kita mau bagi-bagi umumnya dibagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Ustaz, bagaimana ya caranya mendakwai istri yang selalu mengelak jika diberitahukan ilmu? Misal contoh sunnah, bab tentang larangan alat musik, memasang foto dan lain-lain. Dengan alasan macam-macam menurut akal dia, kan dulu zaman Nabi belum ada alat musik seperti gitar, piano dan lain-lain, cuma ada rebana, pantas aja cuma rebana yang dibolehin. Kenapa dilarang musik kalau tujuannya baik, misalnya ada musik bernuansa islami untuk penyampaian dakwah bisa lebih mengena dengan musik. Kalau rebana buat ngiringin tari striptis berarti rebana haram. Kenapa juga dilarang menggambar foto? Mungkin tergantung tujuannya aja. Kalau buat disembah ya gak boleh. Tapi kan cuma buat dipajang biar rumah termasuk bagus punya seni. Intinya kan Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan musik dilarang. Menggambar foto haram, asuransi haram dan lain-lain. Hal yang baru dulunya gak ada, jangan disamakan dengan sekarang. Lalu saya jelaskan, dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang musik secara tegas, tapi ada isyarat di dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 6. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan mendapatkan azab yang menghinakan. Banyak ahli tafsir termasuk penafsiran sahabat Ibnu Mas'ud, perkataan yang tidak berguna adalah nyanyian dan alat musik. Dia masih mengelak dengan beramsumsi itu kan penafsiran ahli tafsir. Orang juga yang namanya menafsirkan berarti tidak pasti, masih mengira-ngira. Baiklah, lalu jika saya jelaskan hadis yang lengkap dengan bukunya rumah-rumah tidak memasuki malaikat, Rasulullah SAW bersabda sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok yang akan menghalalkan zina, sutra, khamat dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari nomor 5590. Istri tidak percaya hadis karena dengan alasan jarak waktu Rasulullah dengan kita kan jauh. Jadi kalau hadisnya kan perawinya orang juga bisa saja salah menyampaikan karena turun temurun dari mulut ke mulut. Saya harus bagaimana Ustaz mendakwai istri saya dan saya doakan semoga istri tercinta mendapat hidayah. Tentu istri Anda ini kalau yang saya tangkap ya, membutuhkan orang ketiga. Mohon maaf saya mengatakan, tipologi istri begini berarti dia tidak merasa suami ini orang yang bisa saya ambil darinya fatwa atau sebuah hukum, gitu kan? Ada memang tipologi seperti itu. Maka caranya adalah harus gunakan orang ketiga. Orang ketiga ini siapa kira-kira yang dia dengar atau apa hobi dia? Kalau hobi dia membaca, diberikan buku. Kalau hobi dia mendengar, mungkin didengarkan audio atau ceramah, gitu kan? Ya, jadi seperti itu, menggunakan orang ketiga yang bisa sambil didoakan. Dan kita juga insya Allah doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Yang penting begini, jangan pernah jenuh dalam menyampaikan dakwah. Insya Allah tidak ada. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun pada istrinya. Tapi qadarullah waktu itu istrinya memang dalam keadaan tidak mau beriman, gitu kan? Memang itu ikhtiar, ya. Dia tidak mau, ya sudah. Allah SWT akhirnya takdirkan dia seperti itu. Itu saran saya pertama, gunakan orang ketiga. Yang kedua, cobalah jangan tumpukkan Saya melihat ini karena pihak si suami lebih dominan sudah faham sunnah, si istri belum. Karena terbukti perkataan-perkataan seperti mengatakan itu kan cuma perkataan ahli tafsir. Dia tidak tahu siapa itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini memang dia mengambil langsung dari Nabi SAW, gitu kan? Ibnu Mas'ud memang dia langsung sahabat Nabi yang belajar dari Nabi SAW hadis, dan dia bersumpah atas nama Allah, surah Luqman ayat 6 itu adalah musik, bersumpah. Jadi memang begitu, dan coba gunakan kata-kata atau penyampaian kepada istri seperti ini sesuatu yang tegas. Jadi ini loh dalilnya, jelas haram gitu. Dan kamu harus bisa menerima karena begini. Ada tipologi istri memang yang harus dengan cara seperti ini, haram jelas. Kamu mau berargumen apapun tetap tidak bisa. Kalau masalah kasus kamu bilang jarak kita dengan Rasulullah SAW jauh, berarti kamu seakan-akan mengatakan mustahil agama bisa diterima sekarang. Kalau begitu berarti semuanya akan diprotes, semua akan ditinggalkan. Ini kan semua argumen yang disampaikan hanya karena menepis. Kalau saya lihat ini karena butuh orang ketiga, Allahu a'lam. Jadi mudah-mudahan saja ya Allah berikan hidayah, insya Allah. Baik, ada pertanyaan yang sisa yang lalu. Bagaimana hukum jika panitia kurban melelang kulit dan kepala kurban dan hasilnya dimasukkan kas masjid? Saya tadi sudah jawab ya, insya Allah ini mudah-mudahan masih bisa ya. Apakah benar di alam barzah para penghuni kubur saling mengunjungi, saling bertemu ruh mereka yang sudah mati? Mohon penjelasan. Setahu saya tidak. Masing-masing sibuk dengan kuburannya sendiri. Ya, masing-masing sibuk dengan kuburannya sendiri. Oh iya, sebelum saya lupa ini apa? Saya mengucapkan jazakumullah khair kepada ikhwah dan akhwat yang sudah partisipasi di sumbangan komputer ya. Ini alhamdulillah laptopnya sudah ada. Kemarin kami butuh 2 dan masya Allah sudah ada yang menyetor langsung fisik laptopnya. Semoga insya Allah Anda termasuk dapat panen pahalanya setiap kali di upload dan diedit ceramah-ceramah kita ini. Dan alhamdulillah Anda bisa lihat sendiri di YouTube, pengunjungnya pasti rata-rata ribuan, bahkan sudah ada yang hampir ratusan ribu pengunjung yang mengikutinya. Dan juga ada satu seorang, ini seorang ikhwah kalau nggak salah, kemarin langsung ke Pak Diarto. Kemudian ada juga yang langsung ke saya, seorang ibu yang langsung menyetor uangnya cash untuk membeli laptop dengan spek yang memang sudah kita tentukan. Kemarin memang ada spek yang diberikan oleh Pak Diarto, kurang lebih harganya sekitar 11.400.000 ya, nggak salah harganya itu. Di sini ada speknya dan alhamdulillah sudah ada lah ya, istilahnya sudah ada. Dan alhamdulillah berita gembira bagi yang sudah menyumbang. Apakah benar dalam Islam dilarang nongkrong? Atau apa ada adabnya? Boleh, bukan tidak boleh. Nongkrong maksudnya di pinggir jalan ya, kumpul-kumpul itu boleh. Karena ini memang dalam hadis Nabi SAW pernah disebutkan, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Maka para sahabat mengatakannya, Rasulullah, kami punya hajat. Kami gak bisa duduk-duduk. Pasti kami pulang dari masjid, duduk nongkrong, ngobrol-ngobrol. Ya seperti sekarang banyak umat Islam duduk mungkin di warung kopi ngobrol-ngobrol gitu. Sahabat sering lakukan, mereka ngumpul-ngumpul. Kami harus ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus lakukan maka berikanlah jalanan haknya. Kata para sahabat, apa haknya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalian menyuruh kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, memberikan petunjuk kepada orang yang butuh jalan, gitu kan? Ya, ini perintah-perintah Nabi SAW, menjawab salam. Ini semua hak-hak jalanan yang harus dijaga. Jadi bukan malah di jalanan dia malah yang mengambil-ngambil haknya orang, tapi dia memang memberikan tunjuk, membuat orang merasa nyaman, dapat bantuan gitu kan dari orang-orang ini, itu dibolehkan. Ini adabnya. Apakah kita tidak boleh membunyikan sendi-sendi dalam sholat, mematahkan jemari tangan dan kaki? Mematahkan ini bagaimana nih? Hah? Membunyikan, jadi bukan mematahkan kali ya, ini bahasanya luar biasa. Jadi setahu saya Allah alam, ini sebagian besar ulama memakruhkan, jadi bukan tidak boleh, karena ada gerakan-gerakan yang dibolehkan dalam sholat kalau sifatnya darurat. Kalau darurat itu tidak ada masalah, tapi sebaiknya dihindari. Ini juga secara medis kurang sehat ya, karena biasanya jadi renggang jari-jari itu, maka lebih baik dijauhi. Ya anggaplah kalau Anda mau berhadapan dengan atasan, misalnya lagi ngobrol, masa sambil di depan atasan bunyi-bunyiin tangan gitu kan, pasti gak mau. Bagaimana dengan hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala? Coba hindari, waswas syaitan agar mengurangi kehusyuan Anda. Apakah dalam majlis dalam masjid ba'da azan, majlis ilmu dalam masjid setelah azan boleh dilanjutkan? Majlis itu majlis bid'ah. Apakah kita harus menunggu majlis selesai ataukah membuat jemaah terlebih dahulu? Tentu saja boleh ya. Kalau azan kayak tadi kita, azan waktu kita tunda seberapa menit. Tapi ini bukan berarti tunda sampai keluar waktu. Karena memang biasanya antara azan dengan azan ada durasi. Ada durasi. Ini masih dibolehkan. Mungkin kita tadi kayak makan ambil waktu 5 sampai 10 menit kemudian azan, itu tidak, bukan sesuatu yang mengeluarkan dari waktunya sebenarnya. Terlebih lagi durasi antara azan dan iqamah di zaman Nabi SAW itu ukuran 50 ayat. 50 ayat itu lumayan ya, mungkin sekitar mungkin 20 sampai setengah jam, 20 menit sampai setengah jam. Maka berarti memang di sini ulama mengatakan boleh ya, menunda itu dalam waktu tertentu. Tapi kalau majelis itu majelis yang melanggar sunnah Nabi, ya sebaiknya jangan gitu kan. Jangan dihadiri. Bagaimana caranya? Keluar aja dulu, jangan buat jamaah, nanti jadi fitnah gitu kan. Jangan buat jamaah, keluar aja dari masjid, duduk mungkin di teras, begitu iqamah atau azan baru masuk sholat insyaallah. Apakah orang munafik itu kekal di neraka? Jawaban saya sudah tadi, karena Allah mengatakan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik pasti akan masuk ke dasarnya api neraka. Kata ulama tafsir disepakati mereka akan kekal di situ. Bagaimana dengan kelompok yang saat ini disebut dengan khawarij, namun justru beberapa ikhwah yang pernah saya kenal, apa yang mereka contohkan justru tidak taklid seperti ciri-ciri khawarij, bahkan masyarakat di sana sejahtera. Tentu saja ya, khawarij ini kelompok yang muncul sudah dari zaman Nabi SAW, zaman sahabat, ada saudara, dan saya sudah berikan ciri-cirinya. Mereka selalu menyalahkan, memvonis orang yang tidak sefaham dengan mereka, gitu kan? Jadi kita harus bedakan ya, mana masalah yang kita tidak boleh berselisih, itu namanya masalah usuliyah tentang ketauhidan Allah. Ini enggak boleh berselisih di sini. Enggak ada perselisihan arah kiblat, Quran sempurna, Nabi Muhammad SAW nabi terakhir. Ini sudah harus disepakati, ini masalah usul semua. Ada masalah furu', masalah cabang. Misal kalau terdapat sebuah dalil, kemudian dari dalil itu ulama berbeda pendapat, maka ini masalah cabang, masalah furu'iyah. Maka ini tidak boleh kita langsung memvonis kalau orang ini salah gara-gara tidak sefaham dengan saya. Gitu kan? Kasus pernah saya sebutkan firman Allah dalam surah An-Maidah ayat 6. Ada firman Allah mengatakan awlamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Imam Syafi'i bilang menyentuh syahwat tidak syahwat batal. Jumhur mengatakan tidak, harus menyentuh dengan syahwat. Karena ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW pernah mencium istrinya keluar ke masjid jadi imam dan tidak wudu lagi. Maka di sini ada pendapat Imam Syafi'i menjelaskan masalah itu. Kita tidak boleh langsung memvonis pendapat Imam Syafi'i salah di sini. Beliau ulama besar, beliau berijtihad gitu kan. Tetapi sebagai penuntut ilmu yang bijak, kita harus memang menerima dalil yang paling kuat. Di sini tidak melihat individunya. Bukan berarti kita tidak menghormati Imam Syafi'i, tapi karena jumhur punya hadis yang menjelaskan tentang masalah hadis Bukhari Nabi mencium Aisyah dan keluar tanpa wudu lagi menjadi imam. Ini ada hadis sahih, berarti ini yang lebih kuat gitu kan. Kita bisa menerima seperti itu sebagai penuntut ilmu. Ustaz, apa program infak sosial dari ustaz yang berikutnya? Kemarin sudah saya jelaskan masalah laptop, dan sekarang untuk kegiatan dakwah sementara saya dan Akhdiarto sudah terpenuhi alhamdulillah dan jazakumullah khair. Sekarang programnya laptop kita siapin untuk dai-dai. Jadi kalau ada jemaah yang mau nyumbang silahkan, nanti kita akan bagi-bagikan kepada dai-dai kita supaya mereka bisa lebih sistematis menyusun bukunya, karya-karyanya gitu kan. Jadi kita coba carikan yang spek-spek yang bagus juga ya, yang insya Allah layak lah untuk ustaz. Karena selama ini ustaz ini selalu dianggap remeh gitu ya. Saya terus terang sulit untuk menerima itu, padahal dai-dai ini adalah pewaris para nabi. Harus difahamin masalah itu. Saya subhanallah awal saya balik dari Madinah sekitar tahun 98, tahun 99, tahun 2000 saya pernah ke Jakarta. Tahun 2000-2001 kalau waktu itu saya ke Jakarta, masih tinggal di Makassar. Kemudian saya mendatangi ada salah satu kenalan ayah saya, masih ada hubungan kerabat tapi jauh. Beliau memang direktur satu perusahaan besar gitu di Jakarta, saya enggak usah sebutin. Kemudian waktu itu pertama kali HP ada, HP-nya masih HP yang besar-besar, mahal-mahal HP-nya gitu kan. Ada juga jenis HP yang keluar yang murah. Kemudian saya datang, saya kebetulan waktu itu memang rencana mau beli HP ke Jakarta gitu kan. Kemudian saya mampir ke kantornya, lalu dia tanya, Khalid ada pakai HP? Saya bilang, saya rencana baru, memang baru mau beli, alhamdulillah ada uangnya gitu. Terus dia bilang, biar saya yang beliin udah. Silahkan, kalau mau dibeliin silahkan, mau cari pahala, fadhal gitu kan. Dia enggak ada masalah. Terus dia telepon sekretarisnya, dia bilang, tolong beliin satu HP ya, ini buat ada ustaz dari Makassar. Baiklah, kata sekretarisnya, baiklah. Terus kayaknya ditanya sama dia, HP seperti apa yang mau dibeliin, jenis apa, yang mana gitu. Terus bahasanya dia enggak enak waktu itu. Dia sempat bilang, ya HP-nya ustadz lah yang bagaimana gitu. Maksudnya yang HP biasa saja gitu. Wah ini enggak enak nih. Mentang-mentang ustadz enggak apa-apa asal jadi saja. Ini pewaris para nabi diginiin gimana. Tersinggung saya ini. Padahal satu alim, satu da'i itu bisa menyabarkan 1000 orang miskin. Satu da'i itu bisa memotivasi 1 juta mujahid berperang. Itu luar biasa seorang alim itu bobotnya. Sampai kata Nabi SAW, Allah kalau mau angkat ilmu agama ini, Allah enggak angkat begitu saja, tapi Allah matikan para ulama. Begitu mati hilang sama ilmunya, habis. Manusia jadi sesat kalau mereka enggak ada. Dari mana mau tahu ini, kedudukannya luar biasa. Saya bilang udah terima kasih, enggak usah. Alhamdulillah saya bisa beli. Udah saya pergi. Semenjak itu subhanallah saya buat program untuk menunjukkan kalau da'i juga mampu. Gitu kan. Saya selalu tunjukkan begitu, selalu coba berusaha, kembangkan usaha, kembangkan apa supaya jangan dianggap remeh dai-dai ini. Maksudnya begitu, Allahu a'lam. Itu program. Jadi kita mau coba ya bagaimana dai-dai ini ditingkatkan ke level mereka dari sisi ekonomi dan luar biasa. Saya kemarin semalam kedatangan beberapa ikhwah yang sempat diskusi sama saya di Ajwad di restoran. Lalu saya berikan saran-saran. Saya bilang program saya sekarang, saya mau bagaimana dai-dai ini betul-betul ada Islamic Center mereka. Semua dai-dai yang kompeten, yang luar biasa kapabilitas ilmunya mereka bagus, mereka memang dai-dai yang kompeten lah di bidangnya, memang ahlinya di ilmu hadis, ilmu dakwah, di ilmu akidah, kita kroyokin buatin Islamic Center, mereka nanti di situ tinggal, mereka buat kelas pelatihan-pelatihan dai, kaderisasi, kemudian punya pesantren di situ, nanti orang-orang mereka pun buat jadwal, hari Senin ada sirah, hari Selasa ada akidah, hari ini buat seperti kelas, orang datang sekolah gratis gitu. Daripada sekarang ini masih berserakan ke sana sini jadwalnya, kita adakan itu dan itu lebih fokus. Kemudian kebutuhan mereka kita penuhin, kita harus punya satu sumber basis dana yang kita penuhin, karena kayak di Saudi itu semua ulama itu sudah luar biasa, mereka cuma tahu dari rumah ke masjid, dari rumah ngajar di kampus, mereka ngetik karya-karya bukunya banyak tertulis, karena mereka kebutuhannya sudah terpenuhi semua. Bahkan rumah-rumahnya dikeroyokin oleh jemaah pengajiannya untuk ada yang bayarin gulanya, ada yang bayar berasnya, ada yang bayar listriknya. Jadi dia sudah gak pusing, ini orang-orang cari pahala, dia pun akhirnya bisa lebih fokus gitu. Kalau enggak susah, kadang-kadang subhanallah kesian ada dai-dai yang saya tahu, mereka dari ceramah habis itu keluar, ada yang sampai ngojek gitu, ngantar orang, ustadz dai yang mestinya dihormatin di masyarakat malah susah. Ada yang kesian sampai jual-jualan apa, jus, jual sesuatu yang menurut saya enggak perlu, ilmunya lebih baik, lebih mahal daripada itu ya. Nah ini hal-hal mendasar, ini yang saya inginkan. Jadi mungkin kita buat program-program untuk dai, makanya ada pengadaan motor. Kedepannya insya Allah saya akan adakan pengadaan mobil buat dai-dai. Kemudian juga ada pengadaan tempat tinggal. Saya bahkan punya ide kemarin untuk mengadakan properti satu komplek perumahan khusus untuk ustadz-ustadz. Jadi kalau dibutuhkan nanti mau cari ustadz siapa sudah di komplek itu gitu kan. Bahkan ustadznya bisa jadwalnya ganti-gantian di masjid itu ngajar, orang sudah bisa datang, maka bisa lebih terkumpul lah di satu tempat ya. Maksudnya seperti itu. Kalau yang terdekat juga ada kurban ya. Kurban ini dengan kambing ada, dengan sapi ada. Kambing itu dengan 2 juta rupiah dan sapi itu dengan 10 juta rupiah. Ini yang terakhir. Apa itu kantara? Kantara itu sebuah jembatan, sebuah tempat yang ada di depan halaman surga. Itu namanya kantara. Dalam hadis sahih disebutkan, kalau semua orang yang sudah melewatin sirat, sudah ditimbang amalnya, amal baiknya sudah lolos, mereka lewatin sirat yang dibentangkan di atas neraka, ada yang lewat seperti cahaya bulan purnama dan cepatnya seperti kilat sudah sampai ke ujung, itu ujungnya sirat, ya, lewatin neraka itu namanya kantara. Di depan kantara itu ada surga, itu seperti lapangan luas, mereka kumpul di situ nunggu dulu, nunggu orang-orang semua yang akan lolos gitu kan, itu namanya kantara. Ada yang lewat seperti kecepatan kuda, ada yang lewat seperti berlari, ada yang lewat seperti berjalan, ada yang lewat merangkak, dan ada yang jatuh ke neraka terlebih dahulu, wa na'udzubillah. Ya, ini kantara, sebuah tempat yang mereka akan berkumpul nanti sebelum masuk ke dalam surga. Inilah yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalian akan berkumpul ya di satu tempat kantara itu, dan aku akan datang mengetuk pintu surga. Lalu penjaga surga bertanya, siapa engkau? Aku berkata, aku Muhammad. Maka kata penjaga surga, aku tidak diperintahkan membuka pertama kali kecuali untukmu. Maka dibukalah pintu surga tersebut untukku, dan surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk, dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Bagaimana Rasulullah SAW memotong kuku jari yang mana dahulu? Adakah sunnahnya? Yang saya tahu dari kanan ke kiri. Itu kan dari kanan ke kiri, dan dimulai dari jari kelingking sampai ke ibu jari dan seterusnya begitu. Ketika Isra Mi'raj, Nabi melihat azab neraka dan lain-lain. Apakah berarti neraka sudah berpenghuni? Tentu saja tidak. Diperlihatkan untuk beliau. Dan waktu Isra Mi'raj itu yang Nabi diperlihatkan sebenarnya adalah azab kubur. Ya, azab kubur. Itu yang lebih kuat pendapat. Jadi bukan azab neraka jahannam. Tapi beliau diperlihatkan neraka jahannam. Diperlihatkan juga neraka jahannam. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Heraklius agar mereka beriman kepada Allah, di awal suratnya dikatakan Assalamu ala manittaba al-huda, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk ini. Apakah sunnahnya ketika salam kepada orang muslim seperti ini? Tentu tidak. Ini khusus bagi surat-surat resmi saja. Kalau ada surat yang ingin dikirimkan kepada pemimpin satu kaum, maka dibolehkan. Kalau yang lain enggak, setahu saya enggak. Ini sudah, sudah lewat ya. Jika di lingkungan rumah kita ada 3 masjid atau lebih, dan ada satu masjid yang sudah sunnah dengan komunitasnya orang-orang yang sudah mengenal sunnah, maka saya lebih condong berjamaah di masjid tersebut dengan alasan lebih khusyuk, rapi softnya. Jadi pahalanya lebih banyak karena softnya sempurna. Lalu saya dibilang keluarga ekstrim, seolah-olah saya punya aliran sendiri karena tidak mau berjamaah di masjid lainnya. Apakah saya salah jika memilih masjid yang sunnah itu? Tentu saja tidak. Enggak usah peduli dengan perkataan orang. Kita kalau peduli perkataan orang nanti jadi kacau semua. Selama itu benar, jalanin. Enggak usah ragu. Dan enggak usah peduli dengan orang. Karena kalau kita peduli dengan orang, sementara kita dahulukan perkataan orang dari kebenaran, kita akan kacau semuanya. Berapa banyak rumah tangga kacau gara-gara perkataan orang ketiga. Gitu kan? Harus punya prinsip. Saya pernah ajarkan, kalau kita diajak sama teman-teman makan di satu restoran, ada makan nasi goreng, kemudian kita begitu buka menu ada mie goreng dan hati kita pengen mie goreng, makan mie goreng walaupun teman-teman suruh nasi goreng, enggak, saya mau mie goreng aja, nanti saya incipin punya kamu, enggak apa-apa gitu kan. Mesti punya prinsip nanti supaya kita ikut. Kalau enggak, suami kamu tuh begitu ya, langsung ribut sama suaminya. Istri kamu tuh begitu ya, kamu tuh tetangga bilangin begini, tadi si fulan bilang begini, terpengaruh. Untuk apa? Saya bilang sama istri saya, ingat, rumah tangga ini saya, kamu, dan anak-anak. Saya pemimpinnya, kamu wakil saya. Instruksi dari saya. Orang lain manapun mau masuk sini menyampaikan satu, harus saya yang ambil keputusan. Jadi enggak boleh sembarangan. Jadi rumah tangga kita punya benteng-benteng. Kalau enggak jadi kacau semua. Di masjid tanah yang sudah sunnah, jika ada kajian selepas maghrib, selepas isya, kadang sholat isya ini ditunda sampai kajian selesai dulu. Biasanya sampai 45 menit. Jadi sekitar jam 8 baru sholat. Apakah dibolehkan menunda isya? Ada hadis memang yang membolehkan mentakhirkan isya ya, tapi saran saya lebih baik sholat dulu seperti kita ini, jadi tepat awal waktu kemudian baru dilanjutin. Ketika Idul Adha sebentar lagi, mana yang lebih afdal, berkurban sapi atau kambing? Sudah saya jelaskan. Maaf ya, kita selesaikan dulu ini beberapa lagi. Wah, ini poligami nanti dulu. Dan dia sudah tahu kalau saya bilang jangan cari gara-gara. Jadi perkataan pertama, afwan Ustaz, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara. Ustaz, saya bosan dan bingung. Begini Ustaz, saya tinggal di lingkungan keluarga yang belum sunnah. Andai bisa pergi, saya ingin pergi. Namun punya tanggung jawab keluarga. Keluarga didakwahin, diajak sunnah, enggak mau. Istri sudah berkerudung, suruh berjilbab yang syar'i, enggak mau. suruh baca Al-Quran angot-angotan, dibangunin sholat malam males, mertua diajak sholat berjamaah susah, penghasilan saya masih belum halal, mau keluar diberatin, suruh jangan keluar, mau makan apa ntar, mau minggat kasihan sama anak, mohon penjelasannya. Jadi lakukan hal-hal yang paling sederhana, yang paling mudah. Hal-hal paling mudah, misal apa saja, enggak usah buru-buru, jangan semuanya langsung ditumpukin. Jadi misalnya fokus, mau istri pakai jilbab syar'i, itu dulu. Itu dulu difokus, jangan dulu ke mertua. Itu sudah menjabar kemana-mana. Orang terdekat dulu, mulai dengan pasangan, nasihatin baik-baik gitu kan. Kalau sama istri ini harus ahli rayu gitu. Rayu dia supaya dia mau gitu kan. Jangan kamu pakai jilbab, kalau enggak masuk neraka. Susah gitu kan. Rayu dia insyaallah dengan, masa mesti saya ajarin cara merayu? Tapi jangan saya deh, saya enggak bisa kalau ada Pak Yoyo nih. Lain levelnya, saya belum sampai ke situ. Tapi harus bisa dirayu, bagaimana cara yang dirangkul. Perempuan enggak pakai perasaan, dirayu insyaallah bisa. Kamu kalau pakai jilbab, waduh saya sampai tidak bisa kedipin mata kan. Insyaallah pakai jilbab langsung tuh. Tuh di belakang sudah ada suaranya ketawa tuh. Belum lihat saya itu. Baik. Jadi seperti itulah, dirayu insyaallah bisa kan gitu. Ini sudah semua, terakhir yang satu. Waduh, ini terpaksa poligami ya. Afwan sebelumnya, pertanyaan bukan cari gara-gara lagi Ustaz. Kembali menyinggung masalah poligami. Saya coba diskusi dengan beberapa akhwat. Kebanyakan dari mereka lebih memandang poligami itu tidak setuju hanya dengan perasaan mereka. Walaupun mereka mengakui dalam Islam itu dibolehkan dan tidak berani mengatakan itu tidak boleh karena itu terdapat dalam Al-Quran. Tapi mereka bilang bahwa syarat utama poligami harus adil. Maka jika sang istri tidak ridho, tidak merestui suami poligami, maka tidak boleh suaminya nekat poligami walaupun semua syarat sudah terpenuhi. Jadi seolah-olah boleh tidaknya poligami ada di tangan para istri. Jika tidak ada restu istri maka tidak sah dan tidak diperbolehkan karena istri perlakukan tidak adil. Apakah benar demikian Ustaz? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Sama sekali bukan poligami di tangan istri, bukan juga di tangan suami. Tapi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begini, apa sih yang membuat manusia menolak sebuah hukum? Apa yang membuat seorang manusia menolak melakukan satu perbuatan perintah agama? Jawabannya satu, kejahilan. Karena kejahilan. Kejahilan akan mendatangkan ketidakamanan. Ini tuh. Kita akan tidak mau datang ke satu tempat karena kita masih jahil dengan tempat itu. Sehingga muncul ketidakamanan. Ah, nanti di sana aman gak ya? Kan gitu. Jadi jawab dengan ilmu. Kalau seorang muslim, saya sudah bilang mau poligami, itu program. Harus programin. Kita punya satu perusahaan, mau buka cabang perusahaan lain. Harus punya planning, program. Bukanya nanti kapan? Apa langkah-langkahnya, itu dilakukan dari sekarang. Target saya poligami 3 tahun, 2 tahun lagi, maka apa yang saya harus lakukan? 1, 2, 3, 4, 5, gulirkan tuh, gitu kan? Dengan bertahap, dengan cara-cara syar'i, dengan berdoa, insya Allah bisa. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu yang membuat tadi perempuan kenapa menolak, karena masalah masih jahilnya dengan masalah poligami, seakan-akan poligami cuma maslahat bagi laki-laki, gitu kan? Coba antum kumpulin artikel-artikel, semua manfaat-manfaatnya, dibaca antum sendiri, kayakan dulu informasi, baru kemudian jelaskan. Baru kemudian ajak, baru kemudian lihatkan fakta-faktanya, bagaimana mereka bisa menerima. Gitu. Seperti itulah, berikan penjelasan. Dan itu dijadikan sebagai pembicaraan yang biasa sekali. Yang biasa sekali pada saat menyampaikan. Dan itu digulirkan, selain daripada itu ikhlaskan niat. Insya Allah akan bisa, gitu kan, insya Allah akan bisa. Saya sampai hari ini, ya, kalau saya lagi bicara dengan istri saya, alhamdulillah, malah saya yang ditanya. Ada satu akhwat yang sempat hubungin dia, kemudian minta, bisa enggak Ustaz Khalid menikah dengan saya? Ini bahasa dari akhwat itu. Kemudian istri saya yang minta istri saya bisa, istri saya bicara sama saya sambil duduk. Ini ada berita begini-begini. Sampai saya bilang, enggak, saya sekarang masih belum ada hajat. Insya Allah nanti. Saya sekarang akan buat planning dulu, saya ingin cetak buku-buku saya, ingin supaya usaha ini jalan, saya akan melangkah ke sana. Karena dari awal sudah saya jelaskan, konsep hidup saya adalah poligami. Saya akan sempurnakan dengan izin Allah, gitu kan? Tapi dengan cara syar'i, tidak ada sembunyi, enggak ada sesuatu yang transparan. Istrinya sudah tahu semua kalau saya tidak ada yang tersembunyi. Semua A, A, B, B, semua jelas. Dari awal, jadi mereka tidak tahu ada, tidak ada main-main di belakang itu semua. Tapi subhanallah, karena dia tahu prinsip saya itu, dan saya juga sudah punya planning ke situ, maka hampir setiap saat dia bicara sama saya, malah dia yang bicara. Gitu kan, malah dia yang bicara meminta, kesian ini sudah minta, enggak apa-apa melangkah aja, saya temanin ya, gitu. Bahasanya begitu. Tapi jangan cemburu ya, yang belum. ini saya bahasakan, artinya ada begitu. Saya dihubungin oleh seorang akhwat, akhwat kita semoga Allah jaga, masih gadis ya. Dia tinggal di daerah Bekasi dan sempat memberitakan ke saya, Ustaz, apa hukumnya kalau saya dilamar sama ikhwan nanti, saya berikan syarat kalau dia juga poligami, nikah sama teman saya. Ada akhwat yang begitu. Mau kenal? Langsung senyum semua. Gak bisa. Nanti orang khusus yang saya kenalkan nanti. Tapi ada akhwat yang begitu, subhanallah, gitu kan? Jadi satu sisi ada akhwat yang begini, oh gak bisa, harus adil, dia nolak. Satu sisi ada akhwat yang luar biasa, bahkan dia sebelum nikah dia sudah minta untuk itu. Ada, saya pernah ceritakan ini sebagai penutup, akhwat di Makassar, saya kira ikhwah, SMS ke saya, Ustaz, apa hukumnya kalau seorang laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Ini saya ceritakan karena di sini kan dikasih contoh akhwat banyak yang nolak, gitu kan? Saya ceritakan sisi lain, ternyata di alam kita ini ada orang yang menerima hukum Allah, bahkan mereka banyak komunitasnya, gitu kan? Di Saudi itu sampai yang mengadakan seminar poligami para akhwat-akhwat, ada sama saya cuplikannya di, tapi dalam bahasa Arab mereka ngomong, gitu kan? Nah di sini dia SMS saya, dia bilang, Ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki mengkhitbah 3 wanita sekaligus? Saya bilang hukumnya boleh secara syar'i, secara syar'i hukum. Dia akad pertama, kemudian dia pindah akad kedua, akad ketiga, itu boleh saja. Terus selesai SMS, saya penasaran, saya tiba-tiba terlintas tanya, kenapa akhi bertanya begitu? Mungkin ada sesuatu hukum yang mau di follow up setelah itu. Dia bilang, saya salah satu akhwat, Ustaz, dan saya sudah sepakat dengan 2 orang sahabat saya untuk menikah dengan 1 suami. Ini bahasa mereka, mau menerapkan poligami sebelum nikah. Ada orang yang seperti itu. Kalau iman sudah berbicara, teman-teman sekalian, yang pengecut jadi berani, yang malas jadi rajin, yang miskin jadi kaya, yang lemah jadi kuat, iman yang bisa mengubah itu semua. Kalau iman masih belum ada, itu susah untuk dibahasakan. Jadi ini semua bahasa-bahasa yang saya lihat karena belum masalah keimanan, Allahu a'lam. Alhamdulillah sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Dan insyaallah juga saya sampaikan, mungkin pertemuan kita Rabu depan ada, tetapi Rabu setelahnya itu malam lebaran ya. Karena Rabu setelahnya itu tanggal 23 itu kita libur ya, tidak ada pengajian di malam lebaran nanti. Dan juga pekan Rabu pertama setelah lebaran, jadi 2 pekan saya gak ada. Karena malam lebaran itu saya akan ada khutbah Idul Adha di Kota Parayangan di Bandung, jadi saya nginap sebelumnya. Kemudian saya berangkat ke Kota Makassar ngurus kurban-kurban yang sudah diamanahkan di yayasan saya, karena saya sembelih sendiri. Jadi 1 minggu saya di sana, insya Allah mungkin 2 pekan setelah Idul Adha baru kita kembali lagi. Mungkin begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang sakit disembuhkan, semua yang punya utang dilunasi, semua yang belum dapat hidayah mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah digunakan untuk mengamalkan, dan seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan kepada mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana ia satukan kita di masjid yang mulia ini. Terima kasih waktunya, kalau ada benar Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.